أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، استضافنا مباشا كتاب شرح العقيدة السفارينية، يعني شرح dari kitab yang ditulis dalam bentuk syair oleh Syekh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Salim As-Safarini, sehingga dikatakan dengan al-aqidah Safariniyah. Sehingga walaupun dinisbatkannya kepada Safariniyah sebagaimana aqidah Tahawiyah dinisbatkan kepada Abu Ja'far Tahawi, tapi bukan bermakna aqidah itu khusus aqidahnya dia, tidak. Tetapi aqidah al-sunnah wal-jamaah yang ditulis oleh Abu Ja'far Tahawi. Demikian pula ini aqidah al-sunnah wal-jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Salim As-Safarini, sehingga dikatakan al-aqidah As-Safariniyah. Sehingga isinya kurang lebih sama dengan apa yang dibahas dalam semua kitab aqidah. Ala kulli hal, paling tidak kita mengulangi dan membuat bertambah mantap lagi bahwa ini bukan hanya ucapan Abu Ja'far Tahawi, bukan hanya ucapan Imam Muhammad bin Wahab, bukan hanya ucapan Imam Abu Utsman Al-Sabuni, bukan hanya ucapan Imam Fulan, Mufulan, Mufulan, tetapi sekian banyak para ulama ahli sunnah dari madhab-madhab fiqh yang berbeda, ataupun dari negeri-negeri yang berbeda, ternyata akidah mereka sama. Khususnya yang berkaitan dengan asma'us sifat, semua mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang sama, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan ucapan Muhammad ibn Ahmad ibn Salim al-Safari ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala hadhihi al-manzumah bayyana fiha al-mu'allif rahimahullah aqidat as-salaf. Manzumah ini, manzumah itu artinya seperti syair, seperti sajak, tapi agak berbeda dengan syair. Manzumah, yani suatu ilmu yang disusun berdasarkan bait-bait. Tetapi agak berbeda dengan syair. Kalau syair seluruh akhirnya sama, kalau ini tidak sama seluruhnya, hanya dua atau empat sama, kemudian yang berikutnya baru sama lagi, empat lagi atau tiga lagi, dua lagi begitu. Nah, qala hadhihi al-manzumah, manzumah ini ditulis dan diterangkan padanya oleh muallif, oleh penulisnya, tentang aqidah as-salaf. Wa in kana fiha fi ba'dihha syai', walaupun di beberapa tempat ada sesuatu, sesuatu dalam artian perkara yang mukhalafah, yang keliru dari beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu, allati yati at-tanbih 'alaiha, yang nanti kita akan singgung insyaallah. Tetapi intinya adalah aqidah salaf. Qul na'udzubikumullah. Dan ini menunjukkan bahwa semua para imam, para ulama ahli sunnah memang manusia yang kitabnya tidak seperti Al-Qur'an. Kitabnya sebagus apapun kitab mereka, tetap itu bukan kitab Al-Qur'an yang tidak pernah keliru satu huruf pun. Tetapi kitab-kitab para ulama ada saja satu dua kekeliruan dan ketergelinciran mereka. Seperti apa yang kita bahas pada aqidah Tahawiyah, di sana ada kalimat-kalimat yang juga termasuk ketergelinciran beliau, seperti ketika menyatakan dengan qadimun bila tidak. Kalimat qadim bukan sifat Allah SWT dan tidak disebutkan dalam Quran wala sunnah. Tetapi tentunya maksud beliau adalah al-awwal, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, dan itu dibahas pada kitabnya. Di sini juga nanti akan ada begitu beberapa kekeliruan beliau yang akan diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi mayoritasnya dan global apa yang dibahas oleh beliau adalah aqidah as-salaf, aqidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Wa'alam, dan perlu diketahui bahwa macam-macam tauhid, kata Syekh, ada tiga macam: tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah hampir semua ahlul qiblah sepakat. Hampir semua ahlul qiblah sepakat. Apalagi tauhid rububiyah. Hampir semua, bahkan agama-agama sepakat bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengaturnya adalah Allah SWT. kecuali ateis tentunya, dan kelompok-kelompok yang sejenis dengan mereka yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Adapun ahlul adyan as-samawiyah, pemilik-pemilik agama yang merupakan agama samawiyah, Yahudi, Nasrani dan Islam, mereka semuanya mengakui rububiyah, aliran apapun. Tauhid uluhiyah juga demikian. Lam yakhtalif muslimuna kull muslimin mujma'una ala tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah. Demikian pula kaum muslimin seluruhnya sepakat terhadap tauhid uluhiyah karena mereka semuanya, walaupun sebagian mereka tidak mempraktekannya dengan baik, tapi mereka mengakui bahwa yang harus disembah adalah Allah. Termasuk kuburiyun yang menyembah kubur. Termasuk mereka-mereka yang datang ke tempat-tempat keramat. Kalau ditanya, kita harus menyembah siapa, mereka akan mengatakan Allah. Kami hanya mengambil perantara saja dengan kuburan ini. Artinya, secara dasar uluhiyah mereka tahu. Tentang al-ilah adalah Allah satu-satunya. Al-ma'bud adalah Allah satu-satunya. Hanya saja rinciannya, mereka tidak mempraktekannya secara benar. Tetapi masalah yang yakhtalifu fiha al-muslimun, perkara yang kaum muslimun, ahlul qiblah yang masih sholat menghadap kiblat yang sama, mereka berselisih pada masalah asma dan sifat. Amma tauhidul asma wa sifat fahuwa alladhi ikhtalafa fihi ahlul qiblah. Adapun tauhid asma wa sifat inilah yang seluruh para ahlul qiblah mereka berbeda di kalangan mereka. Ikhtalafa fihi al-muntasibuna ila al-islam. Mereka berselisih, yakni orang-orang yang mengaku muslimin ternyata tidak sepakat dalam masalah ini. Yumkinan naqul, dan bisa kita sebutkan dengan kalimat innahu ala sittati awjuh, bahwa ikhtilafnya ada 6 wajah atau 6 sisi. Fi ijra'in nusus, dalam memperlakukan nas-nas Quran wa sunnah. Yang pertama, al-qismul awal adalah tentunya golongan yang paling selamat. Faminhum man ajra an-nusus 'ala zahiriha al-la'iq. Yang pertama adalah golongan yang melangsungkan atau memperlakukan nas-nas dalil tentang asma dan sifat sesuai dengan zahirnya dan sesuai dengan kekuasaan Allah dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hadza qismun wa haula'i humus salam. Ini satu pemahaman, dan ini adalah pemahaman salaf wa atba'uhum dan para pengikutnya. Ajra'un nususa ala zahiriha la'iq billahi ta'ala. Mereka melewati semua ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai sifat Allah, mereka lewati apa adanya sesuai dengan zahirnya dalam keadaan mereka yakin tentunya sesuai dengan kekuasaan Allah yang pantas bagi Allah yang maha tinggi. Wa taraku ma wara'a dhalik, dan mereka tidak berani mengucapkan selain itu. Taraku ma wara'a dhalik artinya meninggalkan apa yang dibalik itu semuanya. Yani apa yang dibalik itu kalau tidak diketahui, mereka katakan tidak tahu. Kalau dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu ala al-arsi istawa, kata Syekh. Kalau mereka berkata, inna zahirahu, inna Allah istawa ala al-arsi. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas arsinya. Fanu'min, maka kami beriman. Bianna Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsi. Maka kami beriman, yakin, percaya bahwa Allah maha tinggi di atas arsnya. Kami tidak melihat yang dibalik itu. Kami tidak mau melihat, tidak mau menengok apa yang dibalik itu. Khamilin a'azakullah, kalimat wara'a dhalik, kalimat dibalik itu, dirincikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Apa saja? Yani kami tidak mengatakan, aynallah qabla an yakhluq bil ars. Kami tidak mempertanyakan, kalau belum ada ars di mana? Ini wara'a dhalik. Tidak dibahas. Yang dibahas dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya, maha tinggi. Titik. Di balik itu, bagaimana kalau sebelum ada arsy dulu? Bagaimana kalau itu wara'a dhalik? Mereka tidak mau membahas apa yang tidak diberitahu oleh Allah, yang tidak diberitahu oleh utusannya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka la naqulu hadza, kami tidak mengatakan seperti itu. La naqul istiwa'uhu 'ala al-'arsy bimasah aw bintisal. Contoh lainnya, wara'a dhalik tadi, contoh lainnya, dan kami juga tidak membahas apakah di atas 'arsy itu nempel atau tidak nempel, kami enggak bahas. La naqulu hadza, kami tidak mengucapkan yang demikian. La naqulu inna istiwa'ahu 'ala al-'arsy lil hajah aw laysa lil hajah. Juga kita tidak membahas tentang apakah Allah Subhanahu wa taala di atas arasy itu karena satu hajat atau tidak karena hajat. Itu juga tidak dibahas. Hanya saja kita yakin, kata Syekh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada apapun dan Allah tidak butuh pada arasy. Tetapi apakah Allah menghendaki sesuatu? Kenapa Allah di atas arasnya? Karena hajat tertentu supaya begini supaya begitu? Wallahu taala a'lam, itu tidak dibahas. Fala naqul ma wara'a dzalik. Kita tidak membahas apa yang dibalik apa yang diberitakan. Yang diberitakan Allah di atas arasnya, titik. Maka kita pun mengatakan apa adanya, titik. Tidak menyatakan dengan pertanyaan-pertanyaan, pembahasan-pembahasan yang merupakan wara'a dzalik, sesuatu yang dibalik berita itu. Sanifirina a'azakumullah. Termasuk wara'a dzalik tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai. Fa istiwa'uhu 'alal 'arsy laisa li hajatin ila al-'arsy. Berarti pastinya Allah tidak butuh pada 'arsy. Bukan karena kebutuhan Allah pada 'arsy, tidak sama dengan istiwanya makhluk-makhluk di atas sesuatu, istiwanya mereka di atas kendaraannya, istiwa mereka di atas singgasananya, istiwanya manusia di atas kasurnya, di atas kursinya. Semua itu lil hajah, karena hajat. Lau uzila sari min tahti la faqat. Buktinya lil hajah, kalau disingkirkan benda-benda tadi di bawah manusia tadi, manusia itu jatuh. Berarti memang lil hajah. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai. Laisa li'annahu muhtajun ila al-'arsy. Dan juga Allah bukan berarti butuh pada arasy. Bal innal 'arsya wa ghairahu fi hajatin ila Allah. Bahkan seluruh makhluk merupakan sesuatu yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala fi darurati ijadihi wa imdadihi. Butuh kepada Allah ketika diadakannya, butuh Allah. Tanpa diadakan oleh Allah, tidak akan muncul, tidak akan ada dia. Yang kedua, untuk terus kelanjutannya, juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Tanpa bantuan dari Allah akan sirna, akan binasa. Wala yumkin an naqul in istiwa Allah 'ala al-'arsy lil hajati ilaihi. Maka kita tidak mungkin menyatakan bahwa Allah di atas arasy-Nya karena butuh pada arasy. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya karena sesuatu yang Allah kehendaki? Wallahu taala a'lam. Wala naqulu inna istiwa Allah 'ala al-'arsy yaqtadi an yakuna jisman. Juga kita tidak membahas ma wara'a dzalik, apa yang dibalik itu, yakni tidak membahas sesuatu yang dibalik berita tadi. Contoh berikutnya, apakah berarti Allah itu jism atau bukan jism? Lianna mas'alat al-jismiyah lam tarid fil Qur'an wala fi sunnah. Karena masalah jinsi atau jismiyah ini tidak ada dalam Qur'an, tidak dalam sunnah. Enggak pernah dibahas dalam Qur'an ataupun dalam sunnah. Enggak pernah dibahas isbatnya ataupun nafinya. Enggak ada berita Allah bukan jism, enggak ada pula berita Allah jism. Dua-duanya enggak ada. Maka ini wara'a dzalik, apa yang tidak dibahas. Maka para salafus salih kelompok pertama ini tidak membahas ma wara'a dzalik. Qul inna a'udzukumullah, kalimat jism secara makna yang dipahami oleh ahli filsafat adalah sesuatu yang benda bisa dipegang, bisa diraba. Sehingga mereka bagi ada jism, ada jirim. Jirim itu sesuatu yang ada tapi enggak bisa diraba. Yang kedua, jism yaitu ada dan bisa diraba. Sehingga dikatakan bahwa jin, malaikat itu jirim. Sedangkan manusia, apa batu-batu, pohon-pohon itu adalah jism. Sedangkan manusia, jism dan jirim sekaligus. Yani manusia itu ada sifat jisimnya, ini badan ini yang kita punya, yang kelihatan di mata kita. Sedangkan jirimnya adalah rohnya. Maka jin dan malaikat hanya jirim tanpa jisim, batu hanya jisim tanpa jirim, sedangkan manusia ada jisim ada jirim. Qalu, kata mereka. Kemudian apa yang mereka bahas ini tadi diterapkan kepada Allah, berarti Allah jisim atau bukan jisim atau jirim, kata mereka. Qul inna a'udzu billahi, ketika dibahas bahwa Allah di atas arsy-Nya, maka mereka mengatakan kalau di atas sesuatu berarti jisim dong. Maka kita tidak menjawab ya, juga tidak menjawab tidak. Apa kita katakan? La naqulu ma wara'a dzalik. Kita tidak membahas apa yang tidak diberitakan. Membahas apa yang tidak diberitakan, kita akan sesat. Walakin naqul binisbati lil lafz. Tetapi secara lafaz yang dimaksud, kita menyatakan la nanfi wa la nusbit. Kita tidak menafikan dan tidak mengisbatkan. Apakah dia jisim atau ghairi jisim? Lakin binisbat lil ma'na, tetapi kalau maknanya, kita nufassil wa nastafsil. Kalau lafaz jisim, tidak kita isbatkan untuk Allah dan kita tidak nafikan dari Allah. Saya tidak tahu, tidak dibahas dalam Quran wala sunnah. Tetapi kalau makna yang dikandung dalam kalimat jisim tadi, maka kita perlu rincian. Apa maksud kalian dengan kalimat jisim? Kalau maknanya sesuai dengan Quran dan sunnah, kita katakan ya. Kalau maknanya ditafsirkan tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, kita katakan tidak. Jadi tergantung. Karena kalimat itu atau lafaz itu tidak dibahas dalam Quran dan sunnah, maka perlu tafsil, perlu rincian. Wa naqulu lil qa'il, maka kita katakan pada siapa yang berkata, "Madza ta'ni bil jism?" Apa yang kalian maksud dengan jism? In aradta hadza fa huwa haqq. Kalau engkau maksudkan, hal ta'ni annahu syai'ul qa'im min nafsihi? Apakah kamu maksudkan berarti Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri dan tersifati dengan sifat-sifat yang layak baginya, Allah bisa melakukan apa yang dikehendakinya, Allah bisa menggenggam bumi, menggenggam langit, Allah bisa menghancurkan dan menggoncangkan, maka kita katakan kalau itu maksud jisim, iya. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau itu maksud jisim. In arata hadza fa huwa haqq. Kalau yang dimaukan itu hak. Wa ma'nan sahih, dan itu makna yang sahih. Wallahu taala qa'imun bi nafsihi fa'alun lima yurid. Karena Allah memang maha berdiri sendiri dan Allah maha melakukan apapun yang dikehendaki dengan sifat-sifat yang layak baginya. Ya'khud wa yaqbid wa yabsut. Allah mengambil, Allah menggenggam, Allah membuka tangannya, Allah menggenggam langit dan bumi dengan tangan kanannya, wa yahuzzu biha, Allah goncangkan dengan tangannya, maka itu semuanya kita katakan hak, ada beritanya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kalau itu maksud jisim, kita katakan ya. Wa in arata bil jism syai alladhi yaftaqir ba'dahu ila ba'd. Tetapi kalau yang dimaksud jisim adalah kalian maksudkan sesuatu yang butuh kepada yang lain, la yatimu illa bitamami ajza'ih, yang tidak sempurna kalau ada kehilangan satu anggota badannya, maka kita katakan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, kalau ini maksud jisim adalah sesuatu benda-benda yang saling kait mengkait, kalau ininya lepas kurang sempurna, kalau ininya bukan itu. Kalau itu kita katakan tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak seperti itu. Wa in arata bil jism, tariqatus salaf ala hadzal wajh aslam. Maka cara salaf yang seperti ini aslam wa a'lam wa ahkam. Cara salaf seperti ini lebih selamat, lebih berilmu dan lebih mantap. Ahkam ini lebih muhkam. Dikatakan aslam karena dalam keadaan dia hanya mengikuti apa adanya dalam nas-nas Quran wa sunnah, maka dia selamat. Dikatakan a'lam karena dasar mereka kitab wa sunnah, bimbingan dari Allah dan bimbingan dari Rasul, maka tentunya lebih berilmu. Sedangkan ahkam karena mereka salafut tariqal wajib, karena mereka menjalani jalan yang wajib yang diperintahkan, maka mereka dalam keadaan mantap di jalan tersebut. Wa min haula'i salafu musahabah. Di antara salaf yang dimaksud, ini kelompok pertama ini adalah para sahabat pertama kali yang seperti itu pemahaman mereka. Kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kemudian para imam-imam kaum muslimin seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Malik ibn Anas, seperti Imam Muhammad ibn Idris, Al-Syafi'i, rahimahullah, seperti Abu Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wa ghairuhum min a'immatil muslimin, dan lain-lainnya dari para imam-imam kaum muslimin. Wa hal yumkin an takuna as-salafiyyah fi waqtina al-hadir? Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin pemahaman salafiyah diterapkan di zaman kita sekarang ini? Qala Syekh, na'am. Iya. Wa naqul hiya salafiyyatun aqidatan wa in lam takun salafiyah zamanan. Kata Syekh, iya, bisa. Dan kita katakan termasuk akidah mereka yang hari ini mengikuti para sahabat, dikatakan akidahnya akidah salafiyah. Salafiyah aqidatan, bukan salafiyah zamanan. Kalau zamannya bukan zaman salaf, zaman mutaakhirin, zaman belakangan. Tetapi akidahnya akidah salaf. Maka salafiyahnya salafiyah aqidatan, bukan zamanan. Kalau mereka para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka mereka adalah salafiyah aqidatan wa zamanan. Adapun kita sekarang ini ingin mengikuti mereka, maka aqidatan saja, bukan zamanan. Qala lakin ha'ula'i salafiyah aqidatan wa amalan fil waqi'. Aqidatan wa amalan fil waqi' wa hum min nisbati liman ba'dahum salaf. Dan mereka kalau dibandingkan dengan orang-orang yang datang belakangan, orang ini dikatakan salaf. Demikian pula kita sekarang, dibandingkan dengan yang telah lewat, kita bukan salaf. Kita pengikut mereka, tabi' lahum. Tetapi orang-orang yang datang belakang kita nanti, maka kita salafnya mereka. Kita mendahului mereka dalam masalah ini. Qul a'udzubikumullah, dikatakan dalam riwayat, antum salafuna wa nahnu fil athar. Kalian adalah salaf kami dan kami mengikuti jejak kalian. Ini golongan pertama, yaitu yang ijra'un nusus, melewati nafs-nafs ala ma huwa alaih, sesuai dengan apa adanya secara zahirnya. Al-qismu thani, golongan yang kedua, ajra'un nusus ala zahiriha. وقال النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين. Jenis yang kedua, menyatakan pokoknya apa kata zahirnya dalam nas-nas Quran wa Sunnah. Tapi ingat perbedaannya dengan kelompok pertama. Tetapi mereka menyatakan sesuai dengan apa yang tertera dalam Quran dan Sunnah, kita pahami seperti apa yang ada pada makhluk. Ini mengerikan, kelompok kedua ini. Qalu innallaha inna lillahi yadan ta'idina wa wajhan kawujuhina. Maka kalau dikatakan dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, ya tangan, tangan seperti kita punya tangan. Kalau dikatakan Allah memiliki wajah, ya kita katakan juga Allah punya wajah, wajah seperti kita punya wajah. Sama ijrahuha ala zahiriha, hanya saja disamakan dengan makhluk. Ini golongan yang kedua. Wa haula'i man, siapa mereka? Haulai humul mumassilah. Mereka inilah para mumassilah. Wa haulai bila syak balun. Maka mereka tidak ragu lagi, balun. Mereka kelompok sesat. Lam yuqadzirullah haqqa qadrihi. Mereka ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Walau qadarullah haqqa qadrihi ma ja'alu sifatihi kasifati khalqih. Kalau saja mereka itu mengenali Allah sebagaimana mestinya, niscaya mereka enggak akan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya. Wa hum aydan mutanaqidun. Dan mereka sendiri, pemahaman mereka kontradiksi. Li'annahum lam yaj'alud dzat al-ilahiyyah kadzatil makhluqin. Karena mereka ketika berbicara zat, bahwa zat Allah tidak seperti zat makhluk. Tetapi sifat-sifatnya seperti sifat-sifat makhluk. Fahadha mutanaqid, kontradiksi. Wa ma'lumun anna sifat far'un 'aniz-dzat. Sudah maklum yang namanya sifat itu adalah merupakan cabang dari zat. Kalau zatnya berbeda, sifatnya akan berbeda. Kalau sifatnya sama, ya zatnya sama. Ini yang mereka kontradiksi di sini. Fa idza kanat adz-dzat la tumatil dzawat al-makhluqin. Kalau zat Allah tidak sama dengan seluruh zat-zat makhluk, maka sifatnya pun tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluk. Lianna sifat kulla dhatin tunasibuha. Karena setiap zat sifatnya berbeda-beda sesuai dengan zatnya. Ara'aita qadam al-ba'ir wa qadam al-dharrah. Arajul atau rijlul ba'ir wa rijlul dzarrah. Bidzamazalan kita lihat kaki satu hewan dengan hewan yang lainnya, sifatnya berbeda, kakinya pun berbeda. Demikian pula ketika kita berbicara tentang masalah tangannya, berbeda. Walaupun sama-sama disebut tangan, tetap berbeda. La yatamathalan, tidak mungkin sama. Bainahuma, bainahuma farqun azimun jiddan, perbedaannya sangat besar sekali. Zar, bibit penyakit yang kecil, bakteri, dengan unta, sama-sama punya kaki, tapi tidak sama kakinya. Jadi itu sudah jauh berbeda. Apalagi al-khaliq dengan makhluk, enggak bisa dibandingkan sama sekali. Fa idza kanat adz-dzat la tumatsil dzawat al-makhluqin, maka kalau zatnya tidak sama, harusnya sifatnya pun tidak mungkin sama. Abadan. Qul inna a'udzukumullah. Fa idza qala Allahu 'an nafsihi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya, bal yadahu mabsuutatan, bahkan tangan Allah terbuka. Ini ketika Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ketika Yahudi menyatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, maka Allah katakan ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat karena ucapan mereka itu. Bahkan kedua tangan Allah mabsuutatani, keduanya terbuka, yunfiqu kaifa yasha, Allah menginfakkan sekehendaknya. Atau ketika Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Hal yumkin li'aqilin an yatasawwar anna yadullah kayadil makhluk? Apakah mungkin ada seorang manusia yang berakal sehat mengatakan tangannya seperti tangan makhluk? Qul inna a'udzukumullah. La yumkin abadan. Tidak mungkin sama sekali. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam langit dan bumi dalam keadaan tangannya sama dengan tangan makhluk. Mustahil. Tidak mungkin sama sekali. Wa kaifa yumkin dzalika wallahu yaqul? Dan bagaimana mungkin yang seperti itu sedangkan Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah." Tidaklah mereka bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi ini seluruhnya digenggaman Allah pada hari kiamat dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Atau dalam ayat lain, yaumain natwis samaa'a katayyi sijillil kutub. Hari ketika aku gulung, kata Allah, langit seperti digulungnya kertas-kertas buku. Buku yang terdahulu kan digulung, kemudian dibukanya seperti ini. Ada yang betulnya begitu. Nah, qulna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana awal kami ciptakan, kami akan ulang kembali. Wal insan yatwil kutub bisuhulah, lakin hal yumkin lil bashari kullihim an yatwi wahidan minas samawati abada. Kalau manusia menggulung bukunya, bisa mudah, bisuhulah. Tetapi apakah manusia mampu untuk menggulung satu langit saja? Satu langit saja, yang paling rendahnya, yang paling dekat dengan mereka. Tidak bisa. Dan ini dalil yang sangat qat'i, dalil aqli yang sangat jelas. Bahwa tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Dan tangan makhluk sangat amat lemah, enggak bisa dibandingkan sama sekali dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Idzan haula'i dhalun. Kalau begitu, golongan kedua ini sesat, yaitu golongan al-mumatsilah. Wa hal hum kafirun? Pertanyaan berikutnya, apakah mereka kufar? Kafir atau tidak kafir? Dijawab oleh Syekh rahimahullah, "Na'am, kafirun." Mereka kafir. Inna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Fa idza qala bal mithluhu syai', kalau dia berkata bahkan Allah sama dengan sesuatu, berarti dia telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kadzdzaba al-khabara wa takdzib. Khabar Allah kufrun. Dia telah mendustakan berita dari Allah, dan mendustakan berita dari Allah adalah kekafiran. Lihada qala Nu'aym ibn Hammad. Qala kama yaitu Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i rahimahullah, yaitu gurunya Bukhari, menyatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Dan siapa yang menentang apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Walaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidak ada pada sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, ataupun sifat yang Rasulullah sifatkan kepada Allah SWT, tidak ada tashbih sama sekali. Tidak ada penyerupaan sama sekali. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Sebagaimana sudah kita singgung di awal kajian, bahwa kita akan membaca kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Kelima Aqidah As-Safariniyah, yakni prinsip-prinsip akidah yang disusun oleh Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Salim As-Safarini. Kemudian dinamakan dengan nama beliau Aqidah As-Safariniyah. Sebagaimana kita pelajari di pondok, Aqidah Fahawiyah. Yang menyusun akidah tersebut adalah Abu Ja'far Al-Fahawi. Sehingga jangan dianggap bahwa akidah ini kok beda-beda. Ada akidah Safariniyah, ada akidah Fahawiyah, ada akidah Islamiyahnya mana. Padahal semua ini adalah akidah Islam yang disusun oleh mereka. Dan alhamdulillah, apa yang disusun oleh mereka, para ulama tersebut, imam-imam ahlu sunnah, isinya sama. Hanya saja ada yang ringkas, ada yang agak luas, ada yang dalam bentuk nasr, ada yang dalam bentuk syair, dan ada pula yang dalam bentuk seperti ini. Tidak bisa dikatakan syair, karena sungguhnya apa yang disebut kenalan beliau ini seperti syair, tetapi dia tidak sama setiap akhir kalimatnya. Tidak seperti Munyah Ibnu Qayyim yang berakhir selalu dengan nun, tapi ini tidak. Tetapi kalimat-kalimat disusun sedemikian rupa seperti bait-bait syair yang mudah dihafal. Seperti kalimat pertama dari beliau, dari Imam Syafi'i ini, dalam mukaddimahnya, Alhamdulillahil qadimil baqi muqaddirul ajali wal arzaqi. Tapi kemudian yang berikutnya tidak dengan qaf berakhirnya. Hayyun alimun qadirun mawjudun qamat bihil asya'u wal wujudu. Nah, sehingga apa yang disusun oleh beliau ini paling tidak untuk mudah dihafal, sehingga dibentuk dalam bentuk seperti ini. Kalimat pertama, Alhamdulillahil qadim al-baqi muqaddir al-ajali wal-arzaqi. Sebagaimana Abu Ja'far Tahawi ingin mengungkapkan al-awwal, kemudian menyebutkan qadim. Demikian pula tergelincir dalam perkara yang sama Imam As-Safari ini menyatakan Alhamdulillahil qadim al-baqi muqaddiril ajali wal arzaqi. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalimat Alhamdulillah, apakah makna Alhamd? Yaqulun, mereka berkata tentang Alhamd adalah wasful mahmud bil kamal ala wajhi al mahabbah wa ta'zim. Fa in karara al wasfu sara thana'an. Kalimat Alhamd maknanya wasafa al mahmud, mensifati yang dipuji, bil kamali, dengan kesempurnaan. Berarti kalau tidak dengan sifat al kamal atau tidak dengan sesuatu yang terpuji, maka tidak dikatakan Alhamd, tapi dikatakan dhan. Kemudian ala wajhil mahabbati wa ta'zim, dengan sisi atau dari sisi kecintaan dan pengagungan. Kalau dari sisi simbal balik, maka maknanya lain, tidak disebut dengan kalimat alhamd, tapi tidak anggap dengan kalimat asyukur. Kalau muqabilun ni'mah, kalau dalam rangka muqabil ni'mah, karena kenikmatan sesuatu kemudian dipuji, maka itu namanya syukur. Tetapi kalau ala wajhil mahabba wa ta'zim, baru dikatakan alhamd. Fa'in karrar al-wasfu, kalau terus diulang-ulang dengan sifat-sifat yang terpuji, terus sekian banyak disebutkan, maka itu namanya sana sanjungan. Walihada ja'a fil hadith sahih, oleh karena itu disebutkan dalam hadith yang sahih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasantu salata baini wa baina abdi nisfain. Dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman ketika seorang membaca Alhamdulillah, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Kami bagi salat ini untukku dan untuk hambaku dua bagian. Fa idza qala, kalau hambaku berkata alhamdulillah rabbil alamin, qala, Allah berfirman hamadani abdi, atau hamadani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala arrahmanur rahim, kalau berkata arrahmanur rahim, qala athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Perhatikan apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Taimin. Pertama, ketika kalimat alhamdulillah rabbil alamin disebutkan dengan kalimat hamadani abdi, hambaku bertahmid. Tetapi ketika ar-Rahman, ar-Rahim disebut berulang begitu, itu dikatakan sana asma alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa nafasir al-hamd bi'annahu, maka kita tafsirkan al-hamd dengan wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim, mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, dengan kecintaan dan pengagungan, atau dalam rangka mencintainya dan mengagungkannya. Kemudian dalam lafaz alhamdulillah itu sendiri, alhamd diawali dengan kalimat alif dan lam. Qalu, mereka berkata, para ulama, bahwa kalimat al di awal kalimat alhamdu itu innaha lilistighraq. Lilistighraq artinya untuk menyebutkan atau untuk mewakili seluruh jenis alhamd. Sehingga walaupun tidak ada kalimat kullu, tetapi diterjemahkan segala puji. Dari mana kalimat segala? Mungkin kita bertanya-tanya ketika sudah mulai belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Arab, alhamdulillah harusnya pujian bagi Allah atau pujian untuk Allah. Kenapa terjemahannya segala puji? Kenapa ada kalimat segala? Harusnya kan kalau ada kalimat segala mestinya kullul hamdi lillah. Tetapi tidak demikian. Kalimat al itu cukup. Kalimat al itu lilistighraq, untuk menunjukkan segala macam pujian terkena di sini. Yani yastaghriq kullul hamd, mencakup segala macam pujian. Berarti kalimat alhamdu artinya segala puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata juga innaha lil ikhtisas. Lil ikhtisas artinya pengkhususan. Alhamdu ini yang namanya hamd ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini wallam fi qoulihi taala. Lam untuk kalimat lillahi maknanya adalah khusus bagi Allah Taala. Berarti kalimat alhamdu alnya bermakna istighraq, mencakup segala macam mahamid sehingga diterjemahkan dengan segala puji, atau dalam bahasa Arabnya jami'il mahamid tsabitatun lillah, segala macam puji-pujian tsabit bagi Allah Taala. Kalimat lillahi jarun majrur, lafdzul jalalah majrur dengan harf lam. Apa fungsinya atau apa maknanya lam? Lam lil-istifasi awl istihqaq. Memiliki dua makna. Atau ada dua pendapat. Yang sebagian berpendapat lil-istifas, sebagian berpendapat lil-istihqaq. Berarti ada tiga pendapat. Pendapat yang ketiga, lil-istihqaq wal-istifas ma'an. Yang sebagian menyatakan bahwa itu adalah kepemilikan saja. Istihqaq, bahwa segala puji milik Allah. Tetapi pendapat yang kedua menyatakan tidak, itu bukan hanya pemilikan, tetapi maknanya khusus. Berarti segala puji khusus bagi Allah Taala. Maka pendapat yang ketiga itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri. Kata beliau, in syi'na qulna, kalau kita mau, kita bisa mengatakan innaha lil-istihqaqi wal-ikhtisas, bahwa kalimat ini untuk kedua-duanya. Untuk istihqaq menunjukkan kepemilikan, dan sekaligus untuk pengkhususan, sehingga diterjemahkan dengan terjemahan bebas, segala macam puji-pujian itu hanya layak, khusus bagi Allah Ta'ala. Hanya pantas layak bagi Allah Ta'ala. Sehingga ada kepemilikan, iya, memang milik Allah. Ada pengkhususan, iya, memang layak hanya bagi Allah, tidak layak bagi yang lainnya. Kana bin a'azakumullah. Kenapa? Karena yang namanya makhluk terpuji dari satu sisi, tercela di sisi lain. Tidak ada yang terpuji dengan segala macam sisinya, tidak ada. Mesti ada pujian dari satu sisi, cercaan dari sisi lain. Dia memiliki sesuatu yang baik atau sesuatu yang terpuji, yaitu bisa dengar, tidak tuli, masya Allah. Tapi sayang terbatas. Jadi mesti begitu. Yang namanya mesti ada sesuatu yang menunjukkan celaknya, sehingga betul-betul kata Syekh bahwa kalimat lillah itu bukan hanya lilistighfar, bukan hanya kepemilikan, tetapi makna pengkhususan pun terkandung di dalamnya. Lilistighfaqi waliliktifas. Walistighfaq li'anna Allah ta'ala mustahqil hamdi. Menunjukkan hak, menunjukkan kepemilikan, iya. Karena memang Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Sedangkan iktifas, na'am li'anna al-mahamid kulluha. Karena semua puji-pujian tadi hanya layak bagi Allah sendirinya dan tidak ada yang lain. Wa qawluhu lillahi, Allah subhanahu wa ta'ala 'alamun 'ala ar-rabb subhanahu wa ta'ala rabbil 'alamin. Di kalimat Allah lafzul jalalah adalah 'alam. 'Alam nama yang sudah ma'ruf, ma'rifah, bahkan setinggi-tinggi ma'rifah. 'Ala ar-rabb yang untuk menamakan penguasa alam semesta ini. Wa huwa 'alamun mukhtass bihi la yumkin an yakuna li ghairihi. Dan itu 'alamun, nama yang hanya khusus bagi dia, tidak bisa diberikan pada yang lainnya. Wa hadzal 'alam yakunu da'iman matbu'an la tabi'an bi ma'na annahu huwa alladhi yutbi' bil asma'i wa laysa bitabi'. Dan yang namanya 'alam dengan lafaz Allah itu selalu dalam keadaan matbu'an, selalu diikuti dan tidak pernah mengikuti. Karena kita na'azakumullah, alam ini selalu didahulukan. Tidak pernah ada nama lain kemudian disifati dengan Allah. Tidak mungkin. Yang ada adalah lafzul jalalah dulu Allah, baru kemudian dirinya dengan nama lain. Allahul alimul ghafur, Allahur Rahmanur Rahim, Allahu kada, Allah, sebuah sifat-sifat. Tidak mungkin Ar-Rahmanu Allah gitu, enggak bisa. Sehingga dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, daiman matbu'an, selalu dalam keadaan matbu', la tabi', tidak dia mengikuti tapi selalu diikuti. Di mana annahu huwa alladhi yusbi' bil asma', yakni dia lafzul jalalah ini yang selalu diikuti dengan nama-nama lain. Walaysa bitabi', dan tidak pernah mengikuti nama lain. Diikuti oleh nama-nama lain, tapi tidak pernah mengikuti nama lain. Pemasalan, contoh, kalau Allah Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah kalimat lafzul jalalah Allah disebut, masih diterangkan. Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabbil Alamin. Tapi tidak pernah Rabbul Alamin yang Allah, gitu tidak pernah. Baik, itu makna alam yang dikatakan daiman matbu'. Walam yakul alhamdu Rabbil Alamin Allah. Tidak bisa dibalik, segala puji bagi Rabbul Alamin, yaitu Allah. Tidak begitu. Wa qala, demikian pula dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Walaupun Rahman itu juga nama, tapi mengiringi nama Allah. Tetapi nama Rahman tidak pernah diikuti belakangnya lafaz Allah, Ar-Rahman wa Allah gitu. Tapi kalau Allahur Rahman sering, bukan hanya pernah ya. Sering dalam Quran wa Sunnah. Walam yaqul bismirrahmanirrahim bismillah, walam yaqul bismirrahmanirrahimillah. Tidak bisa diucapkan dengan nama Rahman Rahim Allah. Tidak demikian. Fa huwa daiman huwa alladhi talhaquhu al-asma' wa yulhaq bihi aw yulhaq biha. Maka dialah yang selalu diikuti oleh nama-nama lain dan tidak pernah mengikuti nama lain. Ini keistimewaan lafzul jalalah. Kemudian beliau As-Safari ini menyatakan, setelah menyatakan alhamdulillah al-qadim, disifati lafzul jalalah dengan al-qadim. Al-Qadim yakni as-sabiq li ghairihi. Maksud beliau rahimahullah adalah yang lebih dahulu dari yang lainnya. Fahuwa bima'na al-awwal. Maka maknanya adalah al-awwal. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Walakin, tetapi kata Syekh, hadha al-ism bi hadha al-lafaz lam yarid la fil kitab wa la fil sunnah. Nama qadim seperti ini tidak tersebut dalam Quran, tidak pula tersebut dalam sunnah. Lam yarid la fil kitab wa la sunnah, tidak tersebutkan di dalam Quran ataupun as-sunnah lafaz qadim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yarid fi kitabi wa la fi sunnah falaysa lana an nusammillah bihi. Kalau tidak ada dalam Quran dan sunnah, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan qadim. Tidak boleh. Li'annana idza sammayna Allah bima lam yusam bihi nafsuhu qafawna ma laysa lana bihi ilm. Kalau kita menamakan dengan nama yang tidak tersebut dalam Quran dan sunnah, berarti kita lancang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lihat, demikian para ulama. Menghormati para ulama yang terdahulu, mensyarah, menerangkan kandungan ilmu yang ada dalam kitab-kitabnya, tetapi tidak taklid dan tidak ta'assub. Kalau salah, dikatakan salah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksud beliau, kita husnudzan, maksudnya al-awwal memang. Tetapi kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak tersebut dalam Quran dan Sunnah. Kalau kita menamakan dengan sesuatu yang tidak tersebut dalam Quran dan Sunnah, maka kita naqfu ma laisa lana ilmun. Laisa lana bihi ilmun. Kalau kita menamakan dengan nama yang tidak tersebut dalam Quran dan Sunnah, berarti kita menamakan atau berbicara tanpa ilmu tentang Allah. Wa qulna 'ala Allahi ma lam na'lam. Berarti kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu ancamannya berat. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya hanya saja yang Allah haramkan, yang Rabbku haramkan adalah fawahish, fahisha, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan juga dosa dan kezaliman tanpa kebenaran. Dan kalian berbuat kesyirikan-kesyirikan yang Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Wa an taqulu, dan agar kalian jangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ayat ini Allah menyebutkan keharaman-keharamannya dari yang bawah kepada yang atas. Ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga dikatakan empat perkara tadi, Allah mengharamkan atas kalian dosa-dosa juga yang lebih tinggi dari itu, yaitu kezaliman-kezaliman, dan lebih tinggi lagi kesyirikan-kesyirikan, dan lebih tinggi lagi berbicara atas nama Allah dengan apa yang kalian tidak tahu. Sehingga kata Ibnu Qayyim bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu lebih tinggi dari kesyirikan. Ini mengerikan. Sehingga ancamannya saya katakan tadi berat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kata Allah, jangan kalian berbicara, bersikap dalam sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan berbicara tanpa ilmu. Qul inna a'udzubikumullah kadam. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim juga, bahwa al-asma wal-wasf, penamaan al-ism dengan al-wasf, itu al-wasf a'ammu min al-asma, awsa' min al-asma, nama-nama Allah Ta'ala. Dan wasat, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mensifati dengan menamakan itu yang lebih luas. Mensifati lebih luas dalam artian lebih luas, bisa dengan berbagai macam bahasa kalian, pokoknya mengungkapkan tentang apa yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau nama, tidak bisa kecuali apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah. seperti diungkapkan dengan nama yang disebut dalam Quran dan Sunnah sudah baku, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tetapi al-wasf, kadang orang menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris dan sebagainya, sampai orang mengungkapkan dengan kalimat yang maha bisa. Apa itu? Itu nama-nama yang mana itu? Bukan nama, lagi menerangkan bahwa Allah itu maha bisa, bisa apa saja. Tetapi kalau menamakan, wahai yang maha bisa, jangan. Kalau memanggil Allah dengan namanya, panggil Al-Qadir. Wahai Al-Qadir, itu nama Allah SWT. Kalimatmu tadi tidak sebut dalam Quran dan Sunnah. Seperti ketika orang menyatakan Tuhan, kalau sekedar untuk wasf, silakan. Luas, maksudnya apa? Gusti, itu maksudnya apa? Ya gini-gini ya. Tetapi kalau kamu manggil Allah Ta'ala, pakai nama yang Allah kenalkan dalam Quran dan Sunnah. Jangan pakai nama-nama tadi. Walaupun maknanya sama, tapi itu kan mirip sama. Ya tapi Allah tidak kenalkan dengan nama itu. Allah kenalkan dengan nama. Sekian asma'ul husna dalam Quran dan Sunnah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sama'u, As-Sami'u, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Qulna a'udzubikumullah. Maka wallahu ta'ala alam, kata Syekh, yang dimaksud Al-Qadim di sini oleh Safarini adalah Al-Awwal. Dia ingin mengungkapkan Al-Awwal, kemudian menyebutkan dengan kalimat Qadim. Tetapi kata Syekh, kalau mau menamakan Allah dengan nama Qadim, tidak boleh. Dan kita jangan menamakan Allah Ta'ala dengan nama Al-Qadim. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, dan dikatakan di sini, diancam oleh Allah Ta'ala, karena itu termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa idza tamayyana Allah bima lam yusambihi nafsahu fadzalika jinayah wa udwan. Kalau kita menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya, berarti kamu melakukan suatu jinayah wa udwan, suatu kejahatan dan permusuhan. Bagaimana engkau kalau engkau dipanggil oleh temanmu dengan nama yang tidak merupakan namamu, diganti seenaknya sendiri namamu, bukankah itu jinayah ta'alai? Bukankah itu adalah kejahatan atasmu? Na'am, jinayatun 'alaik. Itu adalah jinayatun 'alaik. Kadzalika idza samaita Allah bima lam yusambihi nafsuhu. Demikian pula kalau kita menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menamakan dengannya, fa hadza jinayatun wa 'udwan. Maka itu adalah kejahatan dan permusuhan dalam hakul khaliq, dalam haknya Allah yang Maha Pencipta. Fala yahillu lak, maka tidak halal bagimu. Idzan nandur fil Qur'an wa sunnah. Kita lihat dalam Qur'an, kita lihat dalam sunnah. Hal ja'a ismul qadim min asma'illah. Apakah ada satu nama al-qadim untuk nama Allah dalam Qur'an dan sunnah? Al-jawabula. Jawabnya tidak ada. Idza la yajuz an nusammillah bihi. Kalau begitu tidak boleh menamakan Allah dengan nama tersebut. Berapa alasan tadi yang disebut? Tidak boleh menamakan Allah dengan nama qadim. Satu, tidak tersebut dalam Qur'an dan sunnah. Kedua, bahwa ismul qadim bukan termasuk asmaul husna. Kenapa bukan termasuk asmaul husna? Karena tidak murni memiliki makna husna. Kadang-kadang memiliki makna yang jelek. Seperti ketika kita melihat satu kitab baru, satu kitab lama. Kita akan katakan, yang pada yang baru ini kitabun jadid. Kitab yang lama yang sudah usang kita katakan hada kitabun qadim. Apa itu kesannya? Jelas apa? Terpuji, matmu tercela. Demikian pula ketika Allah Taala menyebutkan dalam Quran, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan kami tentukan tempat-tempat beredarnya sampai kembali seperti 'urjunil qadim. Seperti bunga korma yang sudah kering, yang sudah layu, itu bentuknya begitu, kayak bulan sabit. Paham? Kalau urjunil qadim, maka dikatakan di sini qadim untuk mensifat urjun, dan ini menunjukkan hadis, perkara yang hadis. Tetapi kalau kalimat al-awwal itu bukan hadis, betul-betul azaliyan abadiyan. Sehingga kalimat qadim tidak tepat kalau dikatakan sebagai pujian bagi Allah atau nama bagi Allah SWT. Maka tergelincirnya mereka para ulama karena menganggap bahwa al-awwal seperti al-qadim, atau al-qadim seperti al-awwal. Nah, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish." Ila akhirih yang sudah kita baca tadi. Fatabayyana anna tasmiyatallahi bil qadim la tajuz. Maka jelaslah penamaan Allah dengan kalimat qadim tidak boleh. Dengan dalil akli wa sam'i, dengan dalil akal dan dalil sam'i. Dalil akli adalah apa yang kita katakan tadi. Tidak mungkin kita mensifati Allah dengan sesuatu nama yang mengandung makna jelek dan baik. Tetapi nama-nama Allah semuanya husna dari segala sisinya. Sedangkan secara sam'i sudah kita bacakan ayatnya, qul innama harrama rabbiyal fawahish, dan juga wa antaqulu ma la ta'lamun, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau ayat wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Sedangkan dalil akli anna al-qadim laysa min al-asma'il husna, bahwa nama qadim tidak termasuk asma al-husna karena di sana mengandung makna yang jelek. Kemudian disifati pula dengan sifat berikutnya oleh Safari ini. Setelah menyatakan alhamdulillahil qadimil baqi, segala puji bagi Allah al-qadimil baqi, yani al-awwal al-baqi. Nah, apa al-baqi? Yani alladhi yabqa, al-baqi yani alladhi yabqa ba'da kulli syai'in, segala sesuatu berakhir Allah Subhanahu wa taala tetap kekal. Itu kalimat baqi. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Saya ingin jelas min al-asmaul husna, dan jelas itu adalah sifat al-ulya yang disebutkan dalam Quran dan disebutkan pula dalam sunnah. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan fana, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap kekal wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. والآخر من أسماء الله قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Al-awwal laysa qablahu syai, al-akhir laysa ba'dahu syai, al-zahir laysa fawqahu syai, wal-batin falaysa dunahu syai. Ini yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga maksud beliau al-qadim al-baqi, yani huwa al-awwal wal-akhir. Wal-awwal wal-akhir. Maka tergelincir beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kita maaf, kita doakan agar Allah memaafkannya. Tetapi yang dimaksud adalah benar, yaitu huwa al-awwal wal-akhir. Faka'anna al-mu'allif rahimahullah ta'ala bil-qadim biiza'il awal wa atabil baqi biiza'il akhir. Berarti muallif, kata Syekh Utsaimin, beliau sengaja menyebutkan qadim dan baqi untuk mewakili al-awwal wal akhir. Walakin fi hadza nazar, tetapi di sini ada nazar, ada yang perlu dilihat lagi. Kenapa al-baqi lam yarid min asma'illahi innama ja'a wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Kalau dikatakan sebagai nama, kata beliau tidak disebutkan nama Allah al-Baqi. Tetapi kalau sifat, disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala tentang yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jelinya Syekh rahimahullah. Yang lebih teliti lagi, karena tidak setiap sifat menjadi nama. Tetapi nama pasti mengandung sifat. Kalau nama-nama Allah mengandung sifat semuanya, termasuk nama Allah mengandung sifat uluhiyah di dalamnya. Tetapi kalau sifat-sifat belum tentu menjadi nama. Disebutkan sifat Allah dalam Al-Quran, Allah murka kadang, Allah marah, tapi Allah dinamakan pemarah. Sehingga yabqa ini, apakah dia sifat yang juga jadi nama, atau nama bukan sifat, nama yang mengandung sifat, atau dia hanya sifat yang tidak jadi nama? Qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dikatakan wasifa la yashtaq minha ismun, bahwa tidak setiap sifat dijadikan sebagai nama, kata Syekh. Wa qad marra alaina fil qawaid al mutlaq, sudah pernah dibahas oleh kita dalam kaidah mutlak, kata Syekh. Pernah dibahas dalam qawaid al mutlaq, kata beliau, anna kull ismin mutadammin li sifatin wa laysa kullu sifatin yashtaq minha ismun. Disebutkan dalam kaidah-kaidah asma dan sifat, bahwa setiap nama mengandung sifat dan tidak setiap sifat dijadikan sebagai nama. Ini kaidah yang disebutkan dalam kitab Qawaid al-Muthla. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Fala ya'ni dhalika annahu yajuz an nusammillah al-baqi, maka bukan berarti kita boleh menamakan Allah dengan nama al-baqi. Fasawabu an yaj'al badala hadainil ismain, maka yang lebih tepat kalau kita mau menyebutkan sifat Allah yang semakna dengan itu, maka yang lebih afdal wa afdal adalah apa yang tersebut dalam Quran, huwal awwalu wal akhir. Tetapi syairnya jadi kaku. Itu dia yang jadi masalah. Ketika ada orang yang berupaya untuk lepaskan, akhirnya tergelincir dalam perkara lain. Kenapa? Berarti semestinya alhamdulillahil awwalul akhir. Kenapa? Qala wa sifah fasawabu an yaj'al badala hadain al-ismain al-awwal wal akhir, maka lebih tepat dua nama tadi diganti dengan al-awwal wal akhir kama sabata dhalika fil Qur'an wa sunnah. Kemudian muqaddirul ajali wal arzaqi, yang menentukan ajal-ajal dan rizki-rizki. Aja'iluha ala qadarin ma'lum, muqaddirul arzaq yani menentukan dengan kadar yang sudah tertentu. Wal ajal, menentukan ajal-ajal dengan ketentuan-ketentuan. Wal arzaq bentuk jamak dari rezeki. Wal ajal jamak ajal, wa huwa muntaha asy-syai wa ghayatu asy-syai. Adapun ajal, ajal bentuk jamak dari ajal, yang maknanya adalah batas akhir dari setiap sesuatu. Wa minhu 'umrul insani misalan, berarti ini am sifatnya, semua ada akhirnya dan setiap perkara berakhir, maka itulah ajalnya. Sehingga tidak hanya manusia, semua makhluk-makhluk itu ada akhirnya. Maka semua batas-batas akhir tadi disebut dengan ajal. Qulna a'udzubikumullah. Allah katakan idza jaa ajaluha la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau datang ajalnya, maka tidak akan bisa ditunda sedikit pun dan tidak akan bisa dimajukan. Fa innahu muqaddar 'inda Allah Ta'ala. Maka ajal-ajal makhluk tadi seluruhnya seperti ajalnya manusia, umur-umur manusia, semuanya bi ajalin ma'lum, semuanya ditentukan dengan ajal yang tertentu. La yataqaddamu la yata'akhkhar, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Wa kadzalika ma yahdutsu minal hawadits fa hiya muqaddarah. Demikian pula apa yang terjadi dari kejadian-kejadian, semuanya sudah ditentukan ajal-ajalnya, waktu-waktunya dengan tepat. La tataqaddam wa la tata'akhkhar. Enggak bisa maju, tidak bisa mundur. Wal arza bentuk jamak dari rezeki. Rezeki maknanya al-ata, pemberian dari Allah SWT. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa muqaddirul arza. Dialah Allah yang menentukan pembagian rezeki tadi di antara hamba-hambanya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Wa qad jaa'a fil hadis, disebutkan dalam hadis, inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadahu al-ghina. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang kalau aku jadikan kaya dia, niscaya akan rusak agamanya, akan rusak dia karena kekayaannya. Wa ila min ibadi, dan di antara hamba-hambaku ada yang law afqartuhu, yang kalau aku fakirkan dia, la afsadahul faqr, maka dia akan jadi rusak karena kemiskinannya. Berarti di sini Allah Ta'ala memberikan rezeki dengan keadilannya, dengan hikmahnya, yang kadang hikmah-hikmahnya kita tidak tahu, yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan dengan keadilan. Wallahu yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Lakin hasba hikmatihi wa rahmatihi, Allah berhak untuk memberikan kepada siapapun, dan Allah berhak untuk tidak memberikan pada siapapun. Tetapi Allah memberikan dengan hikmah, dan tidak memberi pada yang lain juga dengan hikmah, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan keadilan. Qad yabtalillahu insan bil faqr, kadang Allah timpakan kemiskinan pada seseorang. Liya'lam ayasbir am yajzi', agar diketahui apakah orang ini sabar atau keluh kesah. Wa qad yadzallul insan bil ghina. Kadang pula Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan sebaliknya, bukan dengan kefakiran tapi justru dengan kekayaan. Untuk diuji pula apakah dia bersyukur atau kufur nikmat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuqaddiru arzaq kullaha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan rezeki-rezeki seluruhnya. Fa idza qala qa'ilun, kalau ada yang berkata, idza kana Allah muqaddirul ajal wal arzaq falyasughu lana an la naf'al ma yakunu bihi rizq. Kalau sudah tentukan ajalnya dan rezekinya, apakah boleh kita untuk tidak melakukan apapun yang kira-kira menguntungkan atau mendapatkan keuntungan rezeki? Bolehkah kita enggak melakukannya? Al jawab, jawabannya anahu la yasu, tidak pantas untuk meninggalkan amal kerja cari ma'isha. Tidak pantas untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah taala idza qaddara syai'an fa innahu yuqaddiruhu bi asbabih. Allah kalau menentukan seseorang dengan sesuatu, Allah menentukannya dengan sebab-sebabnya. Fa idza qaddara rizq li syakhs, kalau Allah menentukan rezeki pada seseorang, niscaya Allah akan tentukan pula bagi dia sebab-sebabnya yang orang itu kemudian mendapatkan rezekinya. Wa qad yakunu li asbabin la yaqumu biha syakhs. Kadang-kadang pula Allah berikan rezeki tanpa sebab yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kadang Allah berikan rezeki kepada seseorang dengan sebab-sebab yang terjadi padanya. Kadang pula Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan dari hasil usahanya. Dia berusaha ke sana, dapatnya dari sana, dari tempat lain. Qala kama law mata laka mayyitun fawarithahu. Sebagaimana kalau seseorang meninggal, kemudian engkau mendapatkan warisannya. Hadza laysa min fi'lik. Itu bukan dari perbuatanmu, bukan dari usahamu, bukan dari kerjamu. Tiba-tiba kamu mendapatkan warisan. Lakin ala kulli hal, tetapi bagaimanapun juga, tetap semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastalzim wa la yasughu an tad'a al-asbab an-nafi'ah. Maka kata beliau, ala kulli hal, bagaimanapun juga takdir-takdir Allah tentang ajal atau rezeki ataupun yang lainnya tidak menyebabkan kita meninggalkan amal. Kulli amalu kullun muyassar li amalihi. Para amalan sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Sehingga iman kepada takdir ini, muqaddiril ajali wal arzaqi, adalah agar kita dalam keadaan usaha kita itu gagal ataupun berhasil, kita enggak lepas dari syukur dan sabar. Kita usaha lagi, usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, gagal lagi. Memang Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian, maka saya tidak akan berusaha dan saya akan sabar. Sebaliknya, kamu usaha dan dapatkan sekian banyak, dia tidak akan sombong bangga diri, tidak menyatakan seperti Harun, ini adalah karena kehebatan bisnisku, tidak. Dia akan berkata, alhamdulillah, Allah yang berikan rezeki kepada saya hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Inilah hikmah iman kepada qada wal qadar. Alhamdulillahil qadimil baqi, muqaddirul ajali wal arzaqi. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha kekal, dia yang menentukan ajal dan rezeki. Sedangkan yang kedua sekarang, hayyun alimun qadirun mawjud, qamat bihil asya'u wal wujud. Yang maha hidup, lagi maha mengetahui, dan maha berkuasa, dan ada. Yang tegak dengannya segala sesuatu yang ada. Ini Allah SWT mawjud, dan juga tegak segala sesuatu yang ada ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Saghari ini rahimahullahu taala, hayyun alimun. Kalimat hayyun min asma'illah taala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah kenalkan dirinya dalam surat atau dalam ayat yang sangat agung, yang azimah, yaitu ayat Al-Kursi. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah katakan, dialah Allah yang tiada yang berhak diibadahi kecuali dia, yaitu yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha hidup. Allah Subhanahu wa taala huwal hayyul hayyah al kamilah. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Allati lam tasbiq bi'adamin wa la yalhaquha zawal. Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kehilangan. Ini kehidupan yang sempurna. Tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan hilang. Beda dengan kehidupan-kehidupan yang ada di seluruh alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mesti ada tidak adanya dan ada hilangnya. Pertama, sebelum lahir Abdullah Abdurrahman Salim itu lam yakun maujud. Tidak ada tadinya. Dan tidak hidup. Tidak ada dan tidak bisa dikatakan hidup. Jangankan hidup, adanya aja belum. Maka Allah katakan, lam yakun syai'an madkura. Lam yakun syai'an madkura, maknanya sesuatu yang belum disebut-sebut. Belum pernah disebut nama Salim, belum disebut nama fulan wa fulan. Belum. Tetapi ketika lahir, kemudian dikatakan dengan nama, maka baru dikatakan dia ada dan dia hidup. Manusia baru, hidup baru. Jadi hidup baru itu bukan pengantin sesungguhnya. Artinya baru lahir, nah itu hidup baru. Baru hidup dia ketika itu. Berarti sebelum dia lahir, atau sebelum ditiupkan ruh dalam rahimnya, di beberapa bulan pertama, maka dalam keadaan dia belum dikatakan hidup sama sekali. Sampai ditiupkan ruh, setelah 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari, baru ditiupkan ruh. Maka sejak itu ada kehidupan. Allah yang menjadikannya dia hidup. Kemudian hidup bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Setelah mencapai puncak kesempurnaannya, Allah SWT menakdirkan setiap sesuatu sudah sampai kesempurnaannya, maka dia akan berkurang, berkurang, berkurang. Ketika dia sudah sampai jadi manusia yang tegak, sempurna, tiba-tiba berkurang kekuatannya. Tiba-tiba berkurang pandangannya. Tiba-tiba berkurang badannya seluruhnya, semakin rentah, semakin rentah, semakin rentah. Kemudian mati. Setelah mati, mana kehidupannya? Hilang. Berarti diakhiri dengan zawal. Dengan ketiadaan. Qulibnina azukumullah. Adapun kehidupan Allah SWT, kehidupan yang kamilah, sempurna. Yang tidak diawali dengan ketidakadaan, dan tidak diakhiri dengan kehilangan. Tidak diakhiri dengan kematian. Ini Allah SWT, Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Juga perbedaan kehidupan manusia dan kehidupan Allah SWT. Kehidupan Allah maha sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun. Di samping apa yang sudah disebutkan tadi, ada yang lainnya. Dan ini untuk membantah mereka-mereka yang tidak mau menyatakan bahwa Allah hidup. Dengan alasan, kalau saya atau kalau kami mengatakan Allah maha hidup, berarti sama dengan manusia. Manusia hidup, Allah hidup. Berarti sama. Dan tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Maka kami tidak percaya kalau Allah hidup. Kalau manusia hidup, maka Allah tidak hidup. Berarti mati. Allah juga tidak mati. Allah tidak mati dan tidak hidup, katanya. Ini, khani bin a'azakumullah, dikatakan oleh seorang Arab badui, laqad junna jahmun, sungguh telah gila jahm. Ini Jahm bin Safwan, yang mencetuskan pemikiran ini, bahwa Allah tidak hidup dan juga tidak mati, katanya. Junna jahmun, sungguh gila dia, majnun. Bagaimana mungkin dikatakan hidup tidak, mati pun tidak. Sehingga alasan mereka kenapa menolak sifat Allah kehidupan atau sifat hidup bagi Allah, alasan mereka menyatakan nanti sama dengan makhluk. Kita katakan beda. Perbedaannya, yang pertama tadi, tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ini kehidupan Allah SWT. Adapun kehidupan makhluk, tadinya enggak ada kehidupan, kemudian jadi hidup. Setelah hidup, kemudian dimatikan. Demikian pula sifat lainnya atau perbedaannya adalah yang namanya kehidupan Allah SWT, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kelanjutan ayat tadi, dalam surat atau dalam ayat Kursi, Allah maha hidup dan tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Kehidupan Allah sempurna, tetapi kehidupan manusia ada rasa kantuknya, ada tidurnya. Dan tidur itu seperti orang tidak hidup. Dia hidup, tetapi seperti orang yang tidak hidup. Sehingga dalam bahasa Arab dikatakan An-naumu akhul maut. An-naum, tidur, itu saudaranya kematian. Saudara nisan atau saudara kandung, Allah alam, yang jelas dikatakan akhu al-maut. Bahkan Allah SWT menyebutkannya dalam Al-Quran dengan wafat. Dan mereka-mereka yang belum diwafatkan ketika tidurnya, kata Allah. Atau dikatakan yang diwafatkan di malam harinya. Maksudnya ditidurkan, tapi disebutkan dengan kalimat wafat. Kenapa tidur dikatakan wafat? Karena memang kemiripannya sangat. Hanya kematian itu terus, sedangkan tidur itu sebentar. Itu saja. Kalau benar a'udzubillah, berarti yang namanya ngantuk, pingsan, kemudian tidur, itu semua bentuk-bentuk ketidaksempurnaan kehidupan. Kehidupannya tidak sempurna, karena ada sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan. Apa makna hidup? Makna hidup artinya dia bisa bergerak, bisa nalar, bisa mengerti, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa semuanya. Bisa berupaya, makanya hidup. Tetapi ketika dia mati, ketika dia tidur, tidak bisa tahu apa-apa. Bahkan kadang dibangunkan saja tidak bangun-bangun. Sudah subuh ini, bangun. Tidak tahu apa-apa dia. Sampai dia kesiangan, kamu tidak bangunkan saya. Saya membangunkan sampai capek bicara. Dalam keadaan dia tidak sadar. Seperti orang mati. Ini menunjukkan kehidupannya tidak sempurna. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, ahlu sunnah mengimani bahwa Allah Maha Hidup sesuai dengan apa yang Allah kenalkan dirinya dalam ayat Al-Kursi. Huwal hayyul qayyum. Wa Allah Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluknya. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Safarini setelah hayyun, alimun, dan Maha mengetahui. Zu ilmin, memiliki ilmu. Wal ilm, dan yang namanya ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaihi. Wa ilm Allah subhanahu wa ta'ala syamil li kulli syai. Yang namanya ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaihi, idrakan jaziman. Kalau mau dilengkapi definisi ilmu, idrakan jaziman. Idraku syai, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Itu dikatakan ilmu. Tetapi ada tambahan idrakan jaziman. Apa idrakan jaziman? Dengan pengetahuan yang yakin, pengetahuan yang tegas. Karena ada orang yang tahu, saya tahu, kamu yakin? Kayaknya begitu. Ini bukan ilmu. Ini dikatakan dengan imma waham, wa imma dhan, wa imma perkiraan. Tapi namanya ilmu adalah idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dalam keadaan dia yakin dan tahu betul. Tidak ada keraguan padanya. Ilmu Allah SWT mengetahui segala sesuatu dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Khamilina a'azakumullah. Itu yang namanya ilmu. Sehingga kalau makhluk-makhluk katanya punya ilmu, tetapi ilmunya sangat terbatas. Sebagian mereka yang memiliki ilmu, idraknya bukan idrakan jaziman. Masih ada keraguan dalam hatinya. Kayaknya begitu. Sepertinya begitu. Kamu yakin? Kayaknya begitu. Qanibina a'azakumullah. Demikian pula sesuatu yang meyakinkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu dari Allah SWT. Maka dikatakan kalau ada kebenaran, itu dari Allah SWT. Kita diberitahu oleh Allah SWT. Tanpa diberitahu oleh Allah, kita gak akan bisa mengetahuinya secara tegas. Akan yatawahamun, manusia akan berlomba-lomba untuk menebak, kayaknya begini, kayaknya begitu, kayaknya begini. Tapi alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus Rasulnya sehingga ilmu tentang agama ini la raiba fih, enggak ada keraguan padanya, la syakka fih, enggak ada keraguan dan enggak ada kebimbangan. Dan ilmu Allah SWT tentunya syamilun likulli syai, mencakup segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sesungguhnya Allah SWT tidak samar baginya sedikit pun. Apa yang di bumi maupun yang di langit. Tidak samar bagi Allah sedikit pun apa yang di bumi maupun yang di langit. Dan apa yang di antara keduanya. Maka Allah mengetahui sedetail-detailnya tentang apa yang terjadi di bumi. Dan Allah tahu sedetail-detailnya apa yang terjadi di langit. Dan apa yang ada di antara keduanya? Allah subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai' wa la yakhfa alaihi syai'. Enggak samar baginya sedikit. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa yang dibisikkan oleh seseorang pada dirinya sendiri. "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid," kata Allah, dan aku lebih dekat daripada urat lehernya. Aima tuhdithuhu bihi nafsah, berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui seseorang ketika orang itu mengajak bicara dirinya, belum dikeluarkan di mulutnya, masih di hatinya. Saya ingin begini, saya ingin begini. Allah sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa in lam yukhrijhu linnas, walaupun belum dikeluarkan di mulutnya untuk manusia. Bal ya'lam subhanahu wa ta'ala ma sayahdus fadlan 'anil hadis. Bahkan Allah tahu apa yang belum terjadi, apalagi yang sudah terjadi. Mana yang lebih tinggi? Yang dibisikkan dalam hati atau yang belum terjadi? Yang lebih sulit. Yang belum terjadi. Kalau apa yang dibisikkan dalam hati itu sangat sulit dan super sulit, tidak bisa manusia mengetahuinya. Bagaimana mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Tapi sudah terjadi. Sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah. Dalam hati sudah ada. Pengen begini, pengen begitu, saya ingin begini, saya suka ini, suka itu. Dalam hati manusia. Sudah terjadi, tetapi sulit diketahui oleh manusia, oleh makhluk-makhluk. Tetapi Allah mengetahui. Maka ditambah lagi oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahkan itu sudah terjadi. Yang belum terjadi pun Allah tahu. Besok kamu akan bicara apa, besok kamu akan membisikkan apa dalam hatimu, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Yani dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma sayahdutsu, apa yang akan terjadi. Fadlan 'anil hadits, apalagi yang sudah terjadi. Setelah disebutkan dengan ilmu, sifat yang ketiga disebutkan, qadirun, mawjud. Qadir dari kata qudrah. Dan qudrah bermakna sifatun yatamakkan bihal fa'il minal fi'li bila ajzi. Yang namanya qudrah adalah sifat yang dengan itu dia bisa untuk melakukan apapun tanpa ada halangan sedikit pun. Ini dikatakan qudrah. Sehingga apa kira-kira diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Sesuatu yang dia bisa untuk melakukan apapun tanpa ada halangan. Kemampuan atau kekuasaan. Kekuasaan bukan memimpin, kekuasaan dalam artian dia kuasa untuk berbuat apapun. Begitu. Itu yang dikatakan qadir. Qadirun ala kulli syai, ya'ani Allah SWT maha mampu, maha bisa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya bila azin, tanpa ada halangan. Fallahu qadirun biqudratin hiya wasfuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha bisa dengan satu kemampuan dan kebisaan yang tidak ada kelemahan sama sekali dan tidak terhalang dengan ketidakmampuan. Sehingga berbuat apapun tidak ada yang bisa menghalangi. Dan selalu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Wal quwwah, makna quwwah, kekuatan adalah sifatun yatamakkan bihal fa'il minal fi'li bila dha'fin. Kekuatan adalah seorang atau sesuatu yang bisa dengannya melakukan sesuatu yang dilakukan tanpa ada kelemahan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau makhluk dikatakan punya kemampuan, mungkin kita katakan iya, punya kemampuan. Tetapi kemampuan itu dihadapi dengan dua perkara. Imma 'azzin wa imma dha'fin. Ajaz artinya dia tidak kuasa, tidak bisa. Saya ingin mengerjakan sesuatu, ternyata enggak bisa. Gagal. Kenapa gagal? Ajaz, kelemahan. Tetapi ada yang tidak lemah, dia bisa, dia mampu, tapi ketika mengerjakan ada orang lain yang menghalanginya. Lebih kuat dari dia. Maka orang itu pun gagal mengerjakan. Kenapa? Karena ajzin atau karena dha'fin? Karena dha'f. Berbeda keduanya. Kalau azin dari dirinya, kalau dha'f itu dia lemah sehingga tidak bisa melawan yang dihadapinya. Maka yang namanya kemampuan-kemampuan manusia sangat amat lemah dari dua sisi. selalu memiliki ajz dan selalu memiliki dha'f. Ajz itu dalam keadaan dia tidak bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Pada suatu saat, aduh kalau ini saya enggak bisa. Nah, itu ajz. Tetapi yang dia bisa, dia bisa, dia bisa, ketika mau dikerjakan, ada orang yang menentangnya dan menghalanginya. Dia enggak kuasa melawannya, lemah dia. Dha'if. Sehingga kalah. Tidak mampu juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala qadirun bila ajzin wa qadirun bila dha'fin. Allah Maha Kuasa, Maha Bisa tanpa ada kelemahan dan tanpa ada penghalang. Yani dia tidak lemah dan tidak dhaif. Qul inna a'udzukum Allah wa adrib mathalan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita contohkan. Yatabayyan bihil farq. Kita contohkan sesuatu agar terlihat perbedaannya. Fa idza qila li syakhsin. Kalau kita katakan pada seseorang, irfa'al hajar fazahzahahu wa ajiza. Kalau kita katakan pada seseorang, coba angkat batu ini. Mungkin sebagian bisa. Tapi ada yang sebagian mengangkat batu itu enggak sanggup. Apa itu namanya? Ajiza. Ajiza, lemah, dia tidak bisa mampu untuk mengangkat. Aduh, saya enggak bisa. Baik, itu ajiz. Naqul innahu ghairu qadir. Orang yang ajiz ini, yang tidak bisa mengangkat batu tadi, kita katakan dia tidak qadir, tidak mampu. Wa idza hamalahu lakin bi masyaqqatin syadidah. Kalau ada yang mampu mengangkatnya, tapi dengan aduh keringat dingin keluar, terus tulang belakangnya mulai terasa kretek-kretek, kemudian kakinya gemetar, goyang, apakah dia mampu atau tidak mampu? Mampu angkatnya. Mampu atau tidak mampu? Mampu. Tetapi apakah dia qadir? Tidak qadir. Kenapa kok tidak qadir? Dia memiliki beban yang sangat berat. Bagi Allah tidak ada itu. Enggak ada beban sedikit pun dan enggak ada keberatan. Ini orang bisa, tapi sampai kakinya demikian keadaannya, sampai keringatan, sampai napasnya ngos-ngosan, berarti orang ini dalam keadaan walaupun bisa mengangkatnya, tapi ma'a dha'fin. Bersama dha'f. Kalau tidak mampu, ajiz. Kalau enggak mampu tapi dalam keadaan dia mengeluarkan sesuatu yang dia merasakan sakitnya, sakit di pinggang, sakit di sini, sakit di situ, maka orang ini dhaif. Rajulun thalith, karena orang ketiga. Hamalahu bisuhulah, ngangkat dengan enteng batu tadi. Maka orang ini kita katakan qawi, orang ini kuat. Idzan al-quwa akmal min al-qudrah kama anna al-quwa asman min al-qudrah. Berarti kekuatan itu lebih tinggi daripada kemampuan. Ada orang mampu, tapi enggak kuat. Sehingga mampu dia ngangkat, tapi dengan susah payah tadi. Dengan habis itu masuk rumah sakit, pinggangnya patah. Itu namanya, kita katakan walaupun dia mampu mengangkat, tetapi dia dhaif, tidak memiliki kekuatan. Tetapi kalau ada yang mengangkatnya dalam keadaan tidak ada keberatan sama sekali, dan dia tidak dirugikan sedikit pun, maka ini dalam keadaan dikatakan qawiyun. Maka qadir sama qawi, ayuhuma arfa atau ayuhuma, mana yang lebih tinggi? Ayuhuma ashmal al-quwa, kekuatan lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya memiliki quwwah. Karena yusaf biha dzusyu'ur wa ghairihi. Karena yang namanya quwwah dalam keadaan dia lebih tinggi, fanaqul hadza qawi. Idzan al-quwwah akmal min al-qudrah kama anna al-quwwah ashmal min al-qudrah. Karena yusaf biha dzusyu'ur wa ghairihi. Fa yuqal al-insan al-qawi wal hayawan qawi wal hadid qawi wal safar qawi. Wal qudrah la yusaf biha illa dusyur. Tetapi masalahnya, kalau kekuatan, kita katakan manusia punya kekuatan. Binatang-binatang juga sebagiannya punya kekuatan. Besi punya kekuatan. Batu punya kekuatan. Tetapi yang biasa disebut dengan kemampuan, itu selalu yang memiliki syu'ur. Mampu atau tidak mampu, itu biasanya manusia. Kenapa? Yang punya syu'ur. Atau dalam istilah lain, akil, yang berakal. Besi, tidak akan dikatakan, oh ini qadir. Enggak. Pasti akan dikatakan, kuat. Ih, kuat sekali besi ini. Baik. Tidak disifati dengan qadir. Maka qadir, dari satu sisi, dia ashmal. Yaitu dari sisi hanya dipakai untuk mensifati yang aqil, yang memiliki syuur. Tidak dipakai untuk mensifati benda-benda mati. Tapi kekuatan memang lebih tinggi dari kudrah, tetapi dipakai untuk yang keras-keras, yang benda-benda mati maupun benda-benda hidup. Fa'minna a'azakum Allah. Wa li hadha naqul al-hadid. La naqul innahu qadir. Maka kita tidak katakan batu itu qadir, memiliki kemampuan, tidak. Demikian pula batu tidak dikatakan memiliki kemampuan, innahu qadir. Lakin naqul, tapi kita katakan bahwa batu itu qawi, sangat kuat sekali. Rabbu azza wa jal qadirun, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Qudratuhu la yasta'si 'alayha syai'. Kemampuannya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Qadirun 'ala kulli syai', mampu untuk melakukan apapun. Wa sayatina insyaallah bayan ma tatabayyan bihi al-qudrah fi kalamil muallif. Dan nanti akan jelas diterangkan lagi dalam ucapan muallif, dalam ucapan penulis tentang makna qudrah. Baik, sepintas kita mengetahui mana qudrah dan mana quwwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, kemampuan, maha bisa dan juga maha kuat, maha melakukan apapun tanpa ada yang bisa menghalanginya. Maujudun. Yang keempat, telah dikatakan hayyun qadir, hayyun alimun qadirun maujud. Maha hidup, maha qadir, maha mampu, maha berilmu, dan kemudian disebutkan maujud. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat maujud al-haqiqah annaha muqhamatun iqhaman la wajha lahu li'annaha yughni 'anha qawluhu hayy. Sesungguhnya kalimat maujud, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu sudah otomatis disebutkannya, hanya dipaksa atau dimasuk-masukkan di sini dalam keadaan enggak ada sisi keperluannya. Kenapa enggak ada sisi keperluannya? Karena kalimat hayyun sudah cukup. Wallah maha hidup, ya jelas ada. Kalau enggak ada, maka disifati dengan hidup. Sehingga dikatakan hayyun, alimun, qadirun, otomatis maujud. Ya kan? Qanifidina azakumullah. Oleh karena itu, dikatakan kalimat maujud, sesungguhnya tidak diterangkan secara lafadnya. Tidak diterangkan secara lafadnya. Apakah dalam dalil-dalil? Hampir tidak ada, kecuali makna. Kalau begini, ya jelas mesti ada. Kalau dikatakan alal arsy istawa, ada. Sehingga ada seorang ulama yang ketika ditanya, Allah itu ada atau tidak ada? Maujud atau ghairu maujud? Dia jawabnya bukan dengan kalimat maujud. Jawabnya dengan, Ar-Rahman wa alal arsy istawa. Ar-Rahman, di atas arsy-Nya beristiwa. Tidak dijawab ada. Karena dalam kandungan makna bahwa Allah di atas arsy-Nya cukup. Menunjukkan ada. Selesai. Allah menerangkan demikian. Ar-Rahmanu ala al-Arsistawa. Dan para ulama juga menerangkan Ar-Rahmanu ala al-Arsistawa. Sampai ada yang tanya lagi. Apakah Allah disifati dengan sifat maujud? Huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dijawab dengan ayat kursi. Kenapa? Karena otomatis terkandung dalam kalimat itu keberadaan Allah SWT. Khamilin a'azakumullah. Maka dikatakan maujud laisat minas sifatil kamilah. Lianna al-mawjud qad yakunu naqisan. Kenapa sebagian ulama ditanya ada atau enggak ada, jawabannya begitu. Sebagian menjawabnya, Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya tapi apakah Allah disifati ada? Allah Subhanahu wa taala maha hidup, maha tinggi, maha besar, dan Allah mengatur ini dan mengatur alam semesta. Kalau orang itu masih tanya, berarti dungu dia. Masih tanya, ya berarti ada enggak? Oh ya dungu. Berarti ini harus masuknya bukan di sini, di tempat lain, di sekolah khusus untuk orang-orang yang demikian. Qadirina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kenapa kok para ulama menghindari kalimat maujud? Kalimat maujud, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya bukan sifat kesempurnaan. Karena dalam bahasa Arab khususnya, bukan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab maujud itu maf'ul, yang diadakan. Nanti ada muncul pertanyaan, siapa yang mengadakannya? Nah ini jadi masalah. Maujud لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا لكن يعتذر عن المؤلف أنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية. Kenapa? Karena yang ada itu tidak mengandung pujian apapun. Ini ada, ini tidak ada. Pujian atau bukan pujian? Kalau dikatakan si fulan ada, itu pujian atau cercaan? Tidak bisa dibilang pujian, enggak bisa dibilang cercaan. Dan yang namanya sifat-sifat Allah dari awal sampai akhirnya semuanya pujian. Maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha berilmu, semua pujian. Tapi kalau dikatakan ada, pujian atau bukan pujian? Qul inna a'udzubikumullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat ada tidak mengandung pujian dan sekaligus tidak mengandung cercaan. Dikatakan yakuna qisan wa qad yakunu kamilan. Sesuatu dikatakan ada bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Ketika dikatakan itu kemarin jadi acaranya jadi. Si fulan ada. Wah. Berarti si fulan itu pejat. Kenapa? Karena asalnya acara jelek, misalnya. Dia ada di situ. Berarti memang orang ini belum bertaubat sampai sekarang. Tetapi pada suatu saat lain, si fulan ada. Wah, Masya Allah. Emang orang soleh dia itu. Karena acaranya acara mulia. Si fulan ada. Memang Masya Allah. Semua setiap ada acara-acara baik dia hadir. Maka ada itu bukan satu pujian, bukan satu cercaan. Qul a'udzubikumullah, tidak seperti nama-nama Allah yang semuanya mengandung pujian. Qala wal muallif, adapun muallif di sini yaitu Syekh Safarini menyebutkan dengan kalimat dalam bentuk nazmnya hayyun alimun qadirun mawjud, hanya khabaran bukan sifatan. Bukan sedang mensifati Allah, tetapi sedang memberitakan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan maha tinggi, maha besar dan seterusnya. Berarti babnya bukan bab tasmiyah, bal babil khabar. Hanya memberitakan berita keberadaan Allah Subhanahu wa taala. La min babit tasmiyah, bukan dalam penamaan. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana ketika seorang gelisah, maka saudara menyatakan, "Kenapa kamu gelisah? Allah itu ada bersama kita." Kalimat ada tadi khabar, berita. Tapi kalau kita memuji Allah, ya Allah, Engkau maha hidup, maha besar, maha tinggi, dan Engkau maha ada. Enggak pas. Kenapa? Karena itu bukan pujian. Ada dalam keadaan tertentu dikatakan baik, ada dalam keadaan lain jelek. Itu tidak mengandung pujian, enggak mengandung. Dan itu bukan sifat. Sehingga tidak dinamakan dengan nama itu. Tetapi muallif hanya menyampaikannya sebagai berita. Yasihu an nukhbir anillahi bi annahu mawjud. Bolehkah menyatakan sebagai berita bahwa Allah ada? Ya bukan boleh lagi. Memang kenyataannya Allah ada. Walakin la nusammihi bidzalik, tetapi kita tidak menamakan Allah dengan nama mawjud. Sehingga kalau kita memanggil Allah mawjud, enggak bisa. Kenapa? Semua mawjud ada. Kama yasih an naqul inna Allah mutakallim, walakin la nusammihi bidzalik. Sebagaimana kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu sifat Allah. Tapi apakah kita memanggil dengan kalimat mutakallim? Tidak dinamakan dengan mutakallim. Tidak semua sifat dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun disifati dengan sifat ada, tetapi karena itu bukan pujian, maka tidak dijadikan sebagai nama. Tidak memanggil Allah dengan kalimat mawjud. Limadza la nusammihi bi annahu mutakallim? Baik, muncul pertanyaan. Sekarang kenapa? Allah memiliki sifat kalam dan Allah berbicara. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Demikian pula Allah katakan, wa kallamahu Rabbuh. Dan Allah mengajak bicara dia. Apalagi dengan kalimat qala, qala Allah. Apalagi dengan kalimat lainnya, wa nadallah. Dan Allah memanggil. Qanibillina a'azakumullah. Tetapi kenapa tidak menamakan Allah dengan al-mutakallim? Wahai yang berbicara. Li'anna al-kalam laisa sifat madhin ala kulli hal. Karena namanya berbicara, tidak dalam semua keadaan baik. Yang namanya mutakallim, tidak dalam keadaan atau selalu dalam keadaan baik. Tapi yang dikatakan maha mendengar, itu dalam keadaan apapun, itu adalah sifat kesempurnaan. Tetapi kalau berbicara, apakah selalu dalam keadaan baik? Tidak. Orang kalau berbicara pada waktunya, pada saat yang tepat dan ucapannya pas, baik. Tapi kalau kakek ngomong, cerewet namanya. Dan itu tidak mungkin bagi Allah SWT. Sehingga tidak dipanggil wahai yang berbicara, apalagi wahai yang selalu berbicara. Tidak bisa memanggil Allah seperti itu. Walaupun kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara kalau Allah mau. Tetapi ketika memanggil, tidak memanggil wahai yang berbicara. Tidak demikian. Karena namanya sifat kalam, tidak selalu dalam keadaan baik. Sehingga Allah SWT maha suci. Allah selalu berbicara pada saat yang tepat dengan ucapan yang hak. Mada qala rabbukum? Qalu al-haq. Sebutkan dalam Al-Quran. Ketika para malaikat saling bertanya-tanya, mada qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Semua malaikat menjawab, qalu al-haq. Allah mengatakan hak. Mengatakan kebenaran. Qanibidina a'azakumullah. Walakin aqul innahu yutasamah anil mu'allif bi'anahu qasad al-khabar. Tetapi kita menyatakan tentang mu'allif tadi menyebutkan mawujud yang sesungguhnya sama dengan seperti sifat kalam tadi. Walaupun memang Allah ada, tapi tidak disifati atau dinamakan dengan nama mawujud. Hanya saja kita yutasamah. Yutasamah, kita maklumi penulis bahwa yang dimaksud oleh beliau hanya berita saja. Bahwa Allah ada. Nah, qamat bihil asya'u wal wujudu. Telah tegak dengannya, dengan Allah SWT, segala sesuatu yang ada. Qamat bihi, tegak dengannya, ay billahi, yani dengan Allah SWT, dengan sebab Allah, dengan penciptaan Allah, segala sesuatu terwujud. Yani al asya'a kullaha, segala sesuatu, balil wujud kullahu, bahkan semua yang ada. Adanya karena Allah, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah SWT. Laulallah makan al-wujud. Kalau tidak karena Allah, enggak ada semua yang ada di alam semesta ini. Walakanatil asya. Kalau tidak karena Allah, maka tidak ada semua ini. Laulallah yumiddu hadil asya wal-wujud bima tabqa bihi ma baqiyat fakullu syai'in qa'imun billah. Maka kalau tidak karena Allah yang menjulurkan kesempatan atau memberikan keberadaan pada mereka, menjadikannya tabqa bihi ma baqiyat, maka tidak akan tersisa sedikit pun kalau tidak karena Allah. Fakullu syai'in qa'imun billah. Maka segala sesuatu tegak karena Allah SWT. Oleh karena itu Allah berfirman, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah antaquma as-sama'u wal ardu bi amri. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tegaknya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintah Allah. Di tanda-tanda kekuasaan Allah adalah taqum as-sama'u wal ardu, tegaknya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintah Allah. Fakullu syai'in qa'imun billahi minal asya'i wal wujud. Maka segala sesuatu dari perkara-perkara dan segala sesuatu yang ada, semuanya diadakan oleh Allah. Ya'ani qiyamus syai'i billah. Ini tegaknya segala sesuatu dengan Allah SWT. Dan ini mencakup salah satu asya'. Mencakup tiga masalah. Yang pertama, al-ijad. Yang kedua, al-imdad. Yang ketiga, al-i'dad. Apa itu ijad? Pengadaan. Apa itu imdad? Dukungan. Apa itu i'dad? Persiapan. Semuanya dari Allah SWT. Baik, kita lihat satu persatu. Ammal awal al-ijad, pengadaan. Falawlallah ma wujidatil asya'u huwa alladhi awjad al-asya'a biqudratihi wa hikmatihi wa bihikmatihi. Kalau pengadaan, iya. Karena sungguhnya, kalau tidak karena Allah mengadakan segala sesuatu itu, maka tidak akan terwujud segala sesuatu. Tetapi terwujud karena Allah memang menghendakinya dan menakdirkannya ada dengan kekuasaannya dan hikmahnya. Wa adil asya al-mujadah, maka segala perkara yang diadakan ini, minha ma huwa ma'lumun lana, diantaranya ada yang sudah kita ketahui, wa minha ma huwa ghairu ma'lumin, dan sebagiannya kita tidak ketahui. Ini alam semesta yang diadakan oleh Allah. Sebagian kita tahu. Dan sebagian lain tidak diketahui oleh kita dan juga tidak diketahui oleh para profesor-profesor, enggak diketahui oleh para ilmuwan-ilmuwan sehebat apapun. Ada yang mereka belum ketahui, yang Allah ciptakan dan Allah adakan. Sebagian diketahui, sebagian tidak diketahui. Nahnu la na'lam illa ma 'allamana Allah ta'ala minha. Karena kita manusia bisa tahu tentang apa-apa yang ada ini kalau Allah beritahukan pada kita. Wa ma dzalika fa ma 'allamana Allah bihi la na'lam akthar mimma na'lam 'anhu. Dan bersama dengan itu, apa yang Allah beritahukan pada kita saja, sesuatu yang kita bisa tahu dengan panca indera, dan Allah sudah memberikan kemampuan panca indera untuk mengetahuinya, itu pun belum semuanya kita tahu. Iya kan? Belum semuanya kita tahu. Apalagi yang memang Allah ciptakan, dan Allah takdirkan panca indera manusia, enggak bisa tahu. Enggak bisa lihat. Seperti malaikat. Dan jin. Tetapi kan jin kadang-kadang berwujud, apa istilahnya, penampakan, dia penampakan. Nah, dalam keadaan kalaupun benar, kalau memang terjadi demikian, itu bukan wujud jin. Jin sedang merupa sesuatu. Adapun wujudnya di alamnya sendiri, bukan di alam kita, dan panca indera kita tidak bisa mengetahuinya. Kadang-kadang berupa ular, kadang-kadang berupa anjing dalam riwayat, bisa menyerupa seperti itu, tetapi itu bukan wujud aslinya. Kemudian na'azakumullah, berarti apa yang panca indera kita sudah Allah takdirkan mampu saja, belum semuanya kita tahu. Apalagi sekian banyak ciptaan Allah yang memang Allah takdirkan panca indera kita tidak mampu mengetahuinya. Ini tentang pengadaan Allah SWT. Allah berfirman, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidan mudallina aduda. Kata Allah, aku tidak mempersaksikan pada mereka penciptaan langit-langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, dan juga aku tidak perlihatkan pada mereka penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntum muttakhidan mudallina aduda. Kata Allah, dan aku tidak menjadikan orang-orang sesat sebagai pendukung. Nahnu la na'lam illa as-samaa'a wal arda wan nujuma wasyamsa wal qamara wal 'arsya wal kursi. Kita tidak mengetahui, kita tidak mengerti kecuali yang sudah diketahui dan diberitahu oleh Allah tentang langit, bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, 'ars wal kursi. Ini berita-beritanya kita tahu. Lakin hunaka makhluqat min qabl la nadri anha. Tetapi ada makhluk-makhluk lain yang kita tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazal fa'alan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus berbuat. Yani memiliki kekuasaan untuk menakdirkan takdir-takdirnya. Wal fa'il wal fi'l la budda an yantaj an maf'ul. Sedangkan fi'il dari fa'il mesti akan menghasilkan maf'ul. Allah melakukan sesuatu dan pasti akan ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Fa idza qulna inna min sifatihi al-azaliyah annahu fa'alun. Kalau kita katakan bahwa Allah di antara sifat azalinya adalah fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya, maka lazima min dalika an yakuna hunaka maf'ul. Kalau kita mengenali Allah memiliki sifat fa'al, maha melakukan apa yang dikehendaki, maka kita pasti mengetahui pula berarti ada maf'ul yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Kalau fa'al, maha melakukan, berarti ada yang dikerjakan. Fakulul asyai kainatun billah. Maka segala sesuatu ini adalah diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, al-imdad. Imdad. Walladhi amaddaha hatta tabqa. Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjulurkannya. Aslinya makna madda yamud, menjulurkan semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Hatta tabqa, hingga dia terus kekal. Sehingga dikatakan dukungan kadang-kadang. Sehingga ada orang yang berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-madad, al-madad. Ini minta dukungan, minta bantuan. Padahal asal kata dari madda yamuddu adalah memanjangkan. Sebagaimana dalam ilmu tajwid dikatakan di sana mad tabi'i, mad far'i, mad ini, mad itu. Apa artinya mad? Memanjangkan bacaan. Maka mad artinya memanjangkan. amaddaha hatta tabqa. Allah yang memanjangkannya hingga dia bisa terus terjadi. Ara'aitan nabat yanbutu fil ardh. Idza mana'a Allahu al-matar fanyan nabat. Sekarang kita lihat pohon yang mengadakannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pohon itu setelah diadakan oleh Allah, Allah ciptakan kehidupan padanya. Tumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, menguning-menguning, kemudian mati. Kemudian buah-buah yang jatuhnya, bijinya tumbuh lagi. Terus. Tumbuh lagi, mati lagi, tumbuh lagi, beranak pinak, terus semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Baik. Kehidupan yang pertama, Allah yang mengadakan. Yang keempat, kelima, yang kesejuta, yang kesemiliar, itu siapa yang mengadakan? Nah, dia tumbuh sendiri kok dari biji. Iya. Memang dia tumbuh dari biji. Tetapi man amaddaha, siapa yang menjulurkannya sehingga ia memiliki kehidupan panjang turun-temurun seperti itu? Allah juga. Siapa yang menurunkan hujannya? Allah. Maka dikatakan, idza mana'allahu al-matara fanyadabat. Kalau Allah hentikan hujan, maka kehidupan ekosistem tadi hancur semuanya, berhenti. Yang tadinya pohon itu tumbuh lagi, jadi berhenti. Kenapa? Allah hentikan hujannya. Fania an-nabat, maka tumbuh-tumbuhan tadi terhenti kehidupannya. Berarti mengadakan yang pertama kali Allah, dan yang menjulurkan terus kehidupan itu ada, Allah Subhanahu wa taala pula yang mengadakannya. Ini imdad namanya. Wa idza anzalallahu al-matar, kalau Allah turunkan hujan, baqiyatin nabat wa zada an-nabat, maka tumbuh-tumbuhan tadi akan terus hidup, bahkan bertambah, bertambah, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Idan fa imdadu hadhihi al-mawjud al-mawjudat bima yudqiha wa yunmiha min indillah. Berarti yang menjulurkannya semakin terus hidupan itu semakin panjang dan terus turun temurun, terus dia berkembang biak, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadaannya Allah dan yang menjulurkan terus dia berkembang biak juga Allah. Yang ketiga, salisan i'daduha. Apa i'dad? Yani tahyiatuha lima hiya salihatun lah. Yani persiapan-persiapan untuk dia bisa hidup. Fal ibil masalan. Contohnya seperti unta. Dipersiapkan oleh Allah untuk dinaiki, dirukub. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kata Allah, tidakkah mereka melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka dari apa-apa yang mereka telah ketahui. Ini apakah mereka tahu? Mereka enggak sadar apa yang Allah ciptakan untuk mereka, sesuatu yang mereka sudah ketahui. Yani dikatakan amilat aydina, dari apa-apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, kata Allah. An'aman, binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun. Kemudian mereka lah yang merasa memilikinya. Ya, ini mereka memiliki unta, memiliki sesuatu. Wa kaifa addaha wa ja'alaha salihatan lima khuliqat lahu min haithul quwa wa syakal wa ihtidad al-zuhur hatta yaqwa ala tahammul. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta tadi dan Allah persiapkan untuk manusia agar mereka menungganginya, agar mereka memanfaatkannya. Sapi dipersiapkan oleh Allah untuk dipakai membajak sawahnya. Masya Allah, bayangkan sapi sedemikian gedenya yang ngalahkan kita berkali lipat, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia. Ini namanya i'dad. Ditundukkan oleh manusia sehingga manusia merasa aku yang memilikinya, membesarkannya, aku yang memberi rumputnya, aku yang manfaatkannya. Jadi kalau dikatakan sapi ini kok bisa sehat itu, bahwa saya yang melihara. Iya. Secara zahir memang kami melihara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan sapi itu agar kamu bisa memelihara. Ini mana i'dad. Allah ciptakan agar dipersiapkan untuk kamu. Maka Allah katakan dengan kalimat fahum laha malikun. Allah persiapkan agar mereka nanti memilikinya. Mereka yang memilikinya, mereka yang jadikannya sebagai kendaraan, sebagai ternaknya. Dibikin pula ijazus syahmil kathir ala zahriha li'alla yarhaqal hamal wa yaksir al-idham. Demikian pula Allah ciptakan di atas punggung unta itu laham atau syaham, lemak yang banyak sehingga empuk, sehingga tulangnya unta itu enggak sakit. Ditunggangi barang berat, ditunggangi berbagai macam sesuatu yang berat-berat, dia enggak sakit. Karena memang Allah ciptakan untuk ditunggangi. Fadhilina a'azakumullah, ini siapa yang menciptakannya? Allah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan minha rukubuha wa minha luhumuha. Kata Allah, dari binatang-binatang ternak itu, di antaranya ada kendaraan kalian, di antaranya ada daging kalian, di antaranya ada baju kalian. Binatang ternak yang Allah ciptakan tadi, Allah persiapkan yang ini untuk tunggangan, yang kambing dan sebagainya untuk daging kalian, makan kalian, yang ini kulitnya untuk sepatu kalian, untuk jaket kalian, yang ini untuk ini, semuanya i'dad. Kenapa enggak di silent? Barakallahu fiik. Semua ada HP di sini. Enggak ada yang berbunyi. Qul inna a'udzubikumullahu muslimin yang saya hormati. Bahwasanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat fahum laha malikun menunjukkan Allah persiapkan untuk mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pengadaan pertama kalinya, kemudian Allah pula yang menyebabkan terus berlangsungnya, dan Allah pula yang mempersiapkannya untuk dipakai oleh manusia dan dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia, sehingga semuanya dari Allah dengan tiga sisi: ijad wa imdad wa i'dad. فقيام الأشياء بالله من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد كل هذا قائم بالله دليل هذا قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Maka ucapan musannif tadi, ucapan penulis, bahwa dalam masalah pengadaan ataupun memanjangkan keberadaannya ataupun mempersiapkannya, semuanya Allah yang menegakkannya dan semuanya Allah yang berikannya. Dalilnya adalah kalimat wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Bahwasanya ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Kalau saja tidak karena perintah Allah secara takdir, maka enggak akan tegak langit dan bumi. Wa salahal ardi was sama'i bil qiyami bi amrillahi syar'i aidan wa li hadza tu'addu ma'siyatullah min al ifsad bil ard. Dan juga perbaikan bumi ini dan juga baiknya langit seluruhnya itu kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah meliharanya, dan Allah turunkan pula syariatnya. Barang siapa yang mengikuti syariat Allah, maka buminya akan terpelihara dengan baik. Ini juga termasuk kekuasaan Allah taala, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga syariat tadi dikerjakan akan falahul ard. Oleh karena itu, orang bermaksiat dikatakan merusak di muka bumi. Akan merusak bumi. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yufsidu fil ardi. Mereka merusak di muka bumi, kata Allah. Kenapa merusak di muka bumi? Karena bumi ini akan terpelihara dengan baik kalau manusianya mengikuti syariat Allah, mengikuti undang-undang Allah, hukum-hukum Allah dan seterusnya. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Telah disebutkan hay, apa yang kedua? Al-qayyum. Mana qayyumiyahnya adalah Allah menegakkan segala sesuatu tadi dengan ijadnya, dengan imdadnya, dan dengan i'dadnya. Dalil yang ketiga, afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Siapakah yang menegakkan atas segala sesuatu, segala jiwa dengan apa yang mereka lakukan? Yani kaman laisa kadzalik. Apakah sama sesuatu yang menegakkan segala sesuatu jiwa dengan apa yang mereka perbuat dengan yang tidak seperti itu? Wa minal qa'im 'ala kulli nafsin bima kasabat huwa Allah. Yang menegakkan segala jiwa dengan perbuatan mereka itu Allah. Fa sara al-wujud kulluhu qa'iman billah. Maka segala sesuatu tegak karena Allah, ijadan wa imdadan wa i'dadan. Wallahu ta'ala a'lam. Kullu hadithin la budda lahu min muhdith. Semua yang terjadi atau semua benda-benda pasti ada yang membuatnya. Ketika kita melihat benda-benda yang ada sekitar kita, kita yakin tidak terjadi begitu saja, tetapi ada yang membuatnya. Ketika kita melihat motor, kita menyatakan pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Demikian pula ketika kita melihat apapun, kita menyatakan pasti akan ada yang membuatnya. Demikian pula ketika kita melihat alam semesta ini, langit dan bumi, bintang-bintang, dan semua yang terjadi di alam semesta, kita juga yakin pasti ada yang menciptakannya. Maka ini adalah dalil ala wujudillahi ta'ala, bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tatabba'na al-asya'a wajadna annahu la muhdith li hadha al-hadith illa Allah azza wa jalla. Dan ketika kita memperhatikan semuanya, maka kita pasti akan berakhir kepada satu kesimpulan, tidak akan mungkin menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyatakan ini dibuat oleh siapa? Oleh manusia di pabriknya. Tapi pabriknya dari mana? Manusia. Manusia dari mana? Sampai ketika kita terakhir akan menyatakan dia dan yang membikinnya semuanya dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika berbicara tentang alam semesta yang menciptakan matahari dan bulan, yang menciptakan langit-langit yang berlapis-lapis, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka itu semua tentunya tidak ada jawaban lain kecuali Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terkandung di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ini hanya kaidah filsafat yang menyatakan kullu hadisin la budda lahu min muhdith, bahwa setiap yang ada pasti akan ada yang mengadakannya. Ini kaidah memang dipakai oleh mereka, tetapi adapun yang kita katakan ini adalah kesimpulan dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Yani apakah mereka jadi sendirinya? Terjadi dengan sendirinya? Amhumul khaliqun. Atau mereka adalah pencipta diri mereka sendiri? Ini bukan pertanyaan semuanya. Walaupun nadanya ada pertanyaan, tetapi pertanyaan ingkari. Tentunya jawabannya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan juga tidak mungkin benda itu menciptakan dirinya. Allah katakan tentang mereka, tentang orang-orang yang mengingkari agama ini, mengingkari tauhid, mengingkari Rasulullah SAW. Allah katakan kepada nabinya, tanyakan kepada mereka, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu terjadi sendiri tanpa ada yang menciptakannya, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jawabannya la hadza wa la dzak. Jawabannya tidak ini tidak itu. Yang pertama juga tidak, yang kedua juga tidak. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Pertanyaan yang kedua, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Juga jawabannya tidak. Tidak mungkin ada makhluk bisa menciptakan dirinya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau ini tidak itu tidak, ini sebuah jawaban bahwasanya mereka itu diciptakan dan yang menciptakannya adalah sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani laisu khalaqu min ghairi khaliq wala khalaqu anfusahum. Yani jawabannya bahwa mereka tidak tercipta tanpa adanya pencipta, dan mereka tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Wa hina idzin, maka ketika itu yata'ayyan an yakuna khaliqan, maka jelaslah adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan kita semua. Faman alladhi khalaqahum? Maka pertanyaannya, siapa yang menciptakan mereka? Alladhi khalaqahum huwa Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tadi kalimat teguran. Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau beragama dengan agama dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa enggak mengikuti syariat Allah? Apakah kalian itu terjadi dengan sendirinya? Atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Apakah kalian lupa tentang sesuatu yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki pada kalian, yang mencukupi kalian, yang memberikan segala fasilitas untuk kalian? Ini teguran keras dari Allah SWT pada mereka. Apakah mereka mengira bahwa mereka itu tidak memiliki pencipta? Am khuliqu min ghairi syai? Apakah mereka terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, kata Allah. Am humul khaliqun? Tentunya kalau akal mereka masih sehat, masih cerdas, pasti mereka mengatakan, iya, saya tidak menciptakan diri saya sendiri, dan juga tidak mungkin terjadi sendiri. Berarti pasti akan ada yang menciptakan. Qanibirina azakumullakum muslimin yang saya hormati. Liannahu la ahad yastati'an yakul an nafsihi annalladhi khalaqtu. Yang demikian karena tidak ada seorang pun yang mungkin berkata dalam hatinya, saya menciptakan diri saya sendiri. Tidak mungkin. Juga bapak dan ibu, tidak mungkin mereka dan tidak bisa mereka berkata, saya menciptakan anak-anak saya. Enggak bisa. Kenapa demikian? Karena kalau begitu berarti kamu yang menciptakan apa yang ada dalam rahim ibu atau dalam rahim istrimu. Tayib, kenapa kamu enggak bisa mengatur bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu? Kenapa kalian tidak bisa menentukan anak saya rambutnya harus begini, kemudian badannya harus putih, rambutnya harus lurus, enggak boleh keriting, dan anak harus begini. Ternyata lahir tidak sesuai dengan keinginannya. Berarti siapa yang menciptakan? Apakah bapaknya atau ibunya? Bukan sama sekali. Allah katakan, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar kalian, yang membentuk kalian di rahim-rahim sekehendaknya. Bukan kehendak bapaknya, bukan kehendak ibunya, tapi kehendak Allah SWT. Dan ini dalil yang membuktikan bahwa itu bukan dibikin oleh bapaknya, bukan dibikin oleh ibunya. Karena mereka sama sekali tidak bisa mengatur, tidak bisa menentukan harus begini, harus begitu, tidak bisa. Apa yang terjadi, mereka cuma bisa nerima. Selesai. Maka dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan saya menciptakan anak saya, kalau ada bapak yang berkata begitu, kata Syekh, akan dikatakan kepadanya oleh manusia, kadzabta mil ashqaik, sungguh engkau berdusta sepenuh mulutmu. Ini ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan dusta besar. Ya, ini engkau berdusta sepenuh mulutmu. Wa aina anta min aljanini fi batni ummi? Di mana kamu dan di mana janin? Bagaimana kamu membikinnya? Qul bi na'azakumullah, hal syaqaqtal batna? Apakah engkau merobek perut istrimu kemudian kamu bikin bayi di dalamnya? Wa ja'alta tusawwi hadza, engkau bikin yang begini, engkau bikin yang begitu. Hal nafakta fihi ruh? Kalaupun bisa persis seperti itu, apakah engkau yang meniupkan rohnya? Qul bi na'azakumullah, sudah banyak manusia-manusia, apalagi orang-orang kafir, yang berupaya untuk membikin manusia. Orang-orang kafir berupaya, saya juga bisa menciptakan manusia. Sampai mereka sudah bikin yang sangat persisnya, dan bahannya juga seperti daging yang kulit kita persis. Tetapi apa yang mereka tidak mampu? Meniupkan ruhnya. Tidak bisa. Mereka tidak bisa meniupkan ruh. Qanibirina azakumullah, Allah SWT yang nafakha fihi ruh. Allah lah yang meniupkan ruhnya. Kapan Allah kehendaki. Demikian pula dikatakan, kalau ada orang yang menyatakan bahwa aku menciptakan anakku sendiri dari ibu-ibu, juga sama kita katakan. Kalau kamu bisa, dan kamu yang menciptakan, harusnya kamu bisa ngatur keinginanku yang kayak apa. Ternyata ada yang pengen anaknya rambutnya lurus, keluarnya keriting. Ada yang ingin anaknya putih, keluarnya hitam. Ada yang begini, ada yang begitu. Lau qala alladhi khalaqahu sayyidina fulan. Demikian pula kalau ada yang menjawab bahwa yang menciptakan adalah sayyidina fulan, tokoh fulani, orang besar, waliun min awliya'illah, yang sudah dikubur berapa ratus tahun yang lalu, dia yang menciptakan semua ini, maka juga akan dikatakan oleh kita dan manusia, kadzabta, engkau berdusta. Coba kamu lihat bagaimana dia dikuburnya, dalam keadaan dia sudah hancur, akalatul ardh, sudah dimakan bumi, atau paling tidak kalau masih ada itu jutsah, bangkai jasad yang tidak memiliki kekuatan apapun. Yang dikatakan bahwa yang seperti itu tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Nggak bisa menentukan untuk dirinya sendiri, apalagi menentukan untuk orang lain. Wa idza kafarta fakullu ahadin yaruddu qaulak. Dan kalau tetap memaksa, pokoknya ini adalah ciptaan wali fulan di kuburan fulani, tentunya dia akan dibantah oleh semua orang yang cerdas, semua orang yang akalnya masih sehat. Ikhwan fillah na'azakumullah, idzan, kalau begitu, yang namanya hawadits, semua benda-benda, apa yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di alam semesta, semuanya merupakan bukti keberadaan Allah. Sam'iyun lidalil sam'i wa dalil aqli. Itu secara sam'i dan secara akal. Bahwa semua benda-benda yang ada yang kita lihat di muka bumi ataupun di alam semesta, semuanya membuktikan keberadaan Allah secara akal dan secara syariat. Secara akal sudah jelaskan tadi bahwa akal berpikir semua benda-benda ada yang membuatnya. Hal ini ada yang membuat, rumah ini ada yang bikin, motornya ada yang bikin, semua ada yang bikin. Bagaimana dengan matahari? Bagaimana dengan langit? Bagaimana dengan semua benda-benda yang besar? Qanibirina'azakumullah. Maka itu semua menunjukkan secara akal bahwasanya pasti akan ada pencipta yang menciptakan alam semesta. Demikian pula secara syar'i, secara agama, yaitu dalam Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta begitu saja? atau mereka yang menciptakan diri mereka. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musyrikin bahwa kalian itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanbaghi an nas'al hal al mu'allif arada hasr ad-dalil. Tetapi perlu ditanyakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah penulis yaitu Syekh Safarini hanya memakai satu dalil ini saja untuk menunjukkan keberadaan Allah? Tidak. Kalau menunjukkan hanya satu dalil ini saja, maka itu sangat sempitnya atau sangat sedikitnya. Masih banyak bukti-bukti keberadaan Allah. Bahkan fitrah manusia cukup sebagai bukti keberadaan Allah SWT. Dalalatul fitrah ala wujudillah aqwa min kulli dalil. Dalil secara fitrah atau bukti secara fitrah itu yang paling kuat dari semua bukti-bukti. Karena semua fitrah-fitrah manusia dalam agama apapun mesti akan menyebut kalimat Tuhan, atau kalau dalam bahasa mereka God, atau dalam bahasa lainnya dengan kalimat-kalimat mereka, pasti mereka akan menyatakan adanya Tuhan. Sampai-sampai mereka-mereka yang ateis sekalipun, ketika mereka kepepet, mereka menyatakan oh my God. Artinya secara fitrah mereka meyakini adanya pencipta, adanya yang memiliki semua alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menciptakannya. Itu fitrah yang dikatakan aqwa dalalah, dalalatul fitrah. Sekuat-kuat dalil, sekuat-kuat bukti adalah fitrah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum, aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah untuk agama ini dengan lurus. Kemudian Allah katakan ayat berikutnya, fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alayha. Ini fitrah Allah, fitrah yang Allah ciptakan, yang Allah telah berikan kepada manusia. Fatara an-nasa 'alayha, Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, pasti dia akan mencari sesuatu yang dia sembah, sesuatu yang akan dia jadikan sebagai Tuhannya. Mesti itu. Karena mereka yakin ada Tuhan itu. Hanya saja sebagian tidak mendapatkan bimbingan hidayah, hanya mereka menjadikan benda-benda mati sebagai Tuhan. Ada menjadikan pohon sebagai Tuhan, ada menjadikan patung sebagai Tuhan, ada menjadikan arwah sebagai Tuhan, bahkan ada menjadikan setan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada iblis, dan mereka mengatakan agamanya agama iblis dan sebagainya. Khamilina azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka secara fitrah mencari bahwa sungguhnya ini ada yang merupakan penguasa alam semesta, yang merupakan penciptanya, pengaturnya, pemiliknya, pasti ada. Khamilina azakumullah, ini dikatakan fitrah. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Fal fitrah as-salima tashhad biwujudillahi wa la yumkin an ya'dil 'an hadhihi al-fitrah. Maka fitrah manusia, fitrah yang salimah, fitrah yang belum rusak, dalam keadaan pasti dia mempersaksikan adanya pencipta, mempersaksikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau fitrah yang sudah istalathu syayatin, fitrah yang sudah dirusak oleh syaitan. Adapun fitrah yang sudah dirusak oleh syaitan, maka pasti dalam jiwanya ada mani' yamna hadad dalil, ada penghalang yang menghalangi semua itu. Dia dalam keadaan sudah hati kecilnya mencari, pasti ada yang namanya pencipta yang memiliki alam semesta. Tetapi ketika dia mencari, syaitan membisikinya, sudah, kamu gak usah mikirkan itu. Makan saja apa yang di hadapanmu, pakai saja apa yang di hadapanmu, nikmati dunia, selesai. Akhirnya mereka kemudian terhalang dari fitrahnya yang salimah, tertutup dengan godaan syaitan. Dikatakan al-haqiqa anna dalalat al-hawadis ala al-muhdis dalalatun hissiyah aqliyah, bahwa pendalilan, pembuktian dengan cara seperti ini, pembuktian dengan cara adanya benda-benda di alam ini, atau pembuktian secara fitrah, itu merupakan hissiyah wal aqliyah sekaligus. Merupakan pembuktian dalil-dalil hissi wa aqli. Hissi artinya adalah sesuatu yang betul-betul bisa dibuktikan secara hissi, secara materi. Yaitu namanya benda pasti ada yang membuat. Bisa disaksikan oleh mata. bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau yang namanya benda-benda pasti ada yang menciptakannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang benda-benda yang sangat besar, kita tidak tahu siapa menciptakannya. Kecuali kita yakin pasti ada penciptanya. Dan pasti penciptanya maha besar. Dan pasti penciptanya maha kuasa, maha alim, maha bisa. Qul inna a'udzubikumullah, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW, dibawakan kalimat la ilaha illallah, maka fitrah ini langsung klop, langsung menerima. Benar. Ini sangat benar, sesuai dengan fitrah. Karena memang tidak ada yang memiliki sifat-sifat tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memiliki sifat penciptaan, menciptakan segala sesuatu. Memiliki sifat rububiyah, mengatur segala sesuatu. Memiliki sifat mulkiyah, memiliki segala sesuatu yang mengaturnya. Tidak mungkin ada yang memiliki sifat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka asdaqul kalimat, sebenar-benar kalimat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwan bin a'azakumullah, yang membuktikan bahwa ini merupakan fitrah, A'rabi. A'rabi itu Arab gunung, Arab badui, kampung. Yang biasanya mereka itu gak tahu apa-apa kecuali urusan yang dia kerjakan. Unta, kambing-kambingnya, penggembala, ngasih makan unta, itu urusan mereka. Di Arab, gunung, di kampung, di padang pasir. Yang biasanya mereka nomaden. Itu yang disebut dengan A'rabi. Diriwayatkan bahwasanya A'rabi pernah ditanya, bima arafta rabbak? Dari mana kamu tahu tentang Rabbmu? Kenapa engkau bisa kenal Allah? Dari mana kau tahu? Apa jawaban orang badui tadi? Orang kampung tadi? Yang awam, ciwam. Kata A'rabi, al-athar yadullu ala al-masir, wal-ba'rah tadullu ala al-ba'ir, was-sama'u dhatul abraj, wal-ardu dhata fijaj, wabiharun dhata amwaj, ala tadullu ala al-sami'il khabir, ala al-latifil khabir, au sami'il basir. Kata orang Arab gunung tadi, bukankah kalau ada jejak, berarti ada yang lewat? Bukankah kalau ada kotoran unta, berarti pernah ada unta di sini? Maka bukankah adanya langit dan bumi, alam semesta ini, lautan yang memiliki gelombang-gelombang, dan segala macam langit yang memiliki bintang-bintang, bukankah itu semua menunjukkan al-alim al-khabir? Menunjukkan adanya as-sami'il basir. Ini Allah SWT memiliki sifat sami'il basir. Lihat cara berpikirnya mereka. Sederhana, tapi benar. Kalau ada tanda-tandanya, ini jejak, berarti ada yang bekas lewat di sini. Ini ada bekas unta, berarti ada unta. Sekarang ada ciptaan-ciptaannya, berarti ada penciptanya. Adanya alam semesta ini, ada penciptanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang terlalaikan dari penciptanya. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang lupa bahwa dia itu diciptakan oleh Allah SWT. Lupa kalau dia dalam keadaan memiliki Rabb yang menciptakannya, yang memberi rezeki padanya, yang mengaturnya, yang menakdirkannya. Lupa. Maka ini keterlaluan. Karena ikhwan fillah na'azakumullah, secara fitrah saja sudah cukup. Semua orang sadar kalau dia ada penciptanya dan alam semua diciptakan oleh pencipta. Tetapi kenapa kemudian lupa, hendaklah dia menghambakan diri kepada penciptanya. Hendaklah tunduk, patuh, taat kepada penciptanya. Itu sesuatu yang layak, sesuatu yang wajar untuk tunduk kepada pencipta. Karena Allah yang menciptakan, maka tunduklah pada Allah SWT. Karena Allah yang membuat, maka hendaklah kita tunduk pada pembuatnya. Mengikuti syariatnya, mengikuti aturannya. Fal hawadits dalilun ala wujudil muhdits, thumma kullu hadits minha yadullu ala sifatin munasibah. Di samping secara umum bahwa al hawadits menunjukkan adanya muhdits, semua yang ada menunjukkan sang pencipta, itu secara umum. Tetapi ada pendalilan secara khusus. Apa pendalilan secara khusus? Pendalilan secara khusus yakni apa yang khusus baginya. Seperti dikatakan di sini, dalalatil ghaiti ala rahmah. Kalau kemudian turun hujan, maka ini bukti Allah Subhanahu wa taala pemberi rahmat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat semuanya dengan turunnya hujan. Pohon-pohon bergembira, manusia juga bergembira, Demikian pula binatang-binatang ternak bergembira mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala air. Qul inna a'udzu bika muslimin syarmati. Maka dikatakan di sini dengan kalimat oleh Syekh bahwa dalalatul hawadis ada dua. Dalalah amah dan dalalah khassah, pendalilan umum dan pendalilan khusus. Pendalilan umumnya adalah bahwa semua yang ada ini menunjukkan adanya pencipta. Itu pendalilan umum. Pendalilan khususnya, setiap kejadian demi kejadian menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, mengenalkan tentang sifat-sifat Allah. Dan namun karena tidak seluruh sifat bisa diketahui dari itu semua, maka harus ada bimbingan Quran wa sunnah. Enggak bisa dicari sendiri dengan akal. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita melihat betapa bagusnya langit, betapa indahnya ma ajmalas sama, maka kita menyatakan pasti yang menciptakan tadi adalah yang maha berilmu, maha alim, maha hebat. Demikian pula ketika menurunkan hujan, ketika kita melihat subhanallah manusia, hewan, pohon-pohonan saling memberikan sesuatu yang akhirnya mereka bisa hidup. Kalau tidak ada ini, enggak ada itu, enggak hidup. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, Allah berikan siang, Allah berikan malam. Demikianlah kata Allah, kami pergilirkan malam dan siang. Kemudian Allah gambarkan, coba kalau kami berikan siang sarmadan, kata Allah. Sarmadan itu artinya terus-menerus. Apa yang terjadi? Binasa seluruh makhluk di muka bumi. Atau malam terus-menerus, juga akan binasa seluruh makhluk-makhluk di muka bumi. Kalau siang terus-menerus, isinya tandus padang pasir habis. Enggak ada kehidupan. Kalau malam terus-menerus, hanya berisi salju beku, enggak ada apapun. Enggak ada kehidupan. Ternyata Allah pergilirkan siang dan malam. Ini juga menunjukkan maha berilmunya Allah dan maha adil. Di samping itu, Allah SWT maha penyayang. Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kalian dan kita semua menghabiskan oksigen. Kemudian menjadi hasilnya CO2. Kemudian Allah ternyata Allah berikan dari pohon-pohonan sebaliknya. CO2 kalian diambil, yang dikeluarkan adalah O2. Mudah-mudahan benar ya Pak Dokter. Ini adalah sesuatu keadilan yang kita yakin. Di samping dalil umum bahwa ada penciptanya, ada dalil khusus. Berarti penciptanya betul-betul maha alim, maha adil, maha rahmat. Memiliki rahmat. Sehingga apa yang dibutuhkan dikasih oleh Allah Ta'ala. Apa yang dibutuhkan diberi oleh Allah Ta'ala. Adapun ketika terjadi kerusakan-kerusakan, kata Allah, bima kasabat aydinnas. Dengan tingkah pola tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydinnas. Karena memang tingkahnya tangan-tangan manusia atau perbuatan tangan-tangan manusia. Zahar al-fasad fil barri wal bahar. Atau fil barri wal bahar. Nah. Bima kasabat aydinnas. Kata Allah, tampak kerusakan. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydinnas. Karena tangan-tangan manusia. Kalau saja kita memperlakukan alam semesta ini yang Allah berikan untuk kita sebagai rahmat. Kalau kita pakai sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan pakainya, niscaya alam ini akan tetap baik, akan bersahabat dengan manusia. Saling memberikan. Kalau kita memakainya sesuai dengan aturan pakai, tetapi kalau kita memakainya enggak pakai dosis, mati, hancur, binasa. Alam jadi rusak. Zahara al-fasad fil barri wal bahr. Tampak kerusakan di lautan dan di daratan. Bima kasabat aydinnas. Apa aturan pakainya? Aturan pakainya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah utus seorang rasul untuk membimbing manusia bagaimana kalian beribadah kepada Allah dan bagaimana menggunakan apa yang Allah berikan pada manusia. Ini boleh dimakan, ini jangan. Yang ini halal, yang ini haram. Yang ini kata Allah jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Yang ini dikatakan demikian, atur semuanya satu persatu dengan syariat yang lengkap, sempurna. Kalau saja kita menggunakan aturan pakainya, niscaya alam ini akan menjadikan sesuatu yang baik buat seluruh manusia. Allah katakan dalam Al-Qur'an, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini. Allah katakan khalaqa lakum Aku ciptakan untuk kalian. Maafil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi. Allah ciptakan gunungnya untuk kalian. Allah ciptakan lautan untuk kalian. Allah ciptakan sungai untuk kalian. Allah ciptakan binatang ternak untuk kalian. Allah ciptakan semuanya. Bahkan binatang-binatang buas untuk kalian. Kenapa? Untuk keseimbangan alam. Pasti ada hikmah-hikmahnya. Khalaqalakum maafil ardi jami'an, kata Allah. Jami'an artinya seluruhnya. Seluruhnya kami ciptakan untuk kalian, wahai manusia. Silakan kalian pakai, silakan kalian manfaatkan. Tetapi ingat aturan-aturan syariat ini. Ingat aturan pakainya, kata Allah Ta'ala. Minha luhumuha wa minha rukubuha. Di antara binatang-binatang ternak itu ada luhumuha, ada daging kalian yang bisa kalian makan. Dan juga ada rukubuha, ada kendaraan-kendaraan kalian. Dan juga ada pakaian-pakaian kalian, kata Allah. Subhanallah, Allah berikan, Allah ciptakan binatang ternak. Sebagian kita makan dagingnya, sebagian kita tunggangi sebagai tunggangan, sebagian kita ambil kulitnya sebagai untuk sepatu kita, untuk pakaian kita, untuk jaket kita. Semuanya khalaqalakum, untuk kalian. Maafil abdu jami'an. Maka ini di samping menunjukkan bahwa Allah SWT pencipta, ini dalalatul amah, pendalilan umum. Tetapi juga menunjukkan dalalatul khasah bahwa Allah, sang pencipta, memiliki sifat rahmat, memiliki kasih sayang. Allah SWT maha memberi, maha rahman rahim. Allah SWT maha memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka semestinya kita bersyukur pada Allah SWT dan kemudian kita beribadah kepadanya, sujud kepadanya, tunduk kepadanya, memberikan pada Allah SWT haknya, yaitu al-ibadah, menghambakan diri kepadanya. Qadabina a'azakumullah. Di samping dalalatul hawadith, ada dalalah yang lainnya, bukti-bukti keberadaan Allah. Di samping hawadith tadi, yang kedua adalah syara'i', adanya syariat-syariat Allah. Syariat Allah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan semuanya baik, semuanya lengkap dan akibatnya bagus. Falimrina azakumullah, ada yang sudah terbukti, ada yang belum terbukti. Yang sudah terbukti, maka secara akal pun sudah membuktikan. Lihat, apa yang diperintahkan Allah ternyata baik. Dengan aturan ini ternyata baik. Ketika diharamkan makan babi, ternyata babi ini memiliki itu, memiliki ini. Ya. Sebelum kita tahu kalau itu ada penyakit ini, penyakit itunya, kita sudah yakin pasti itu jelek. Karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Ternyata terbukti. Ini juga dalalah, pendalilan. Bahwa yang membuat syariat ini adalah Allah SWT yang maha mengetahui. Bukan buatan manusia. Demikian pula ketika diatur perkara-perkara lain, ternyata akibatnya baik. Itu juga bukti kepada Allah SWT. Yang ketiga, yang merupakan pembuktian adanya Allah SWT adalah hawadis khasah, kejadian-kejadian yang khusus. Bukan yang tadi, yang pertama, tapi kejadian khusus seperti ketika kita berdoa. Kemudian dikabulkan. Ketika kita meminta, kemudian terjadi. Ketika Rasulullah SAW berdoa di mimbar, didatangi oleh orang A'rabi Badui, orang kampung dari gunung datang. Ya Rasulullah, halakal hars wan nazal, sungguh binasa binatang ternak dan manusia. Hancur semua harta bendaku, harta benda kami di desa kami. Kami dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan tandus, kami binasa karena tidak ada air. Doakan kepada Allah Ta'ala agar diberikan hujan. Dalam keadaan Rasulullah SAW khutbah. Berhenti gara-gara orang ini. Ini biasa badui dalam keadaan gak tahu aturan-aturan yang bagaimana mestinya. Sehingga langsung ngomong begitu saja. Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Dan berdoa. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah berikan kepada kami ghaith. Ghaithan mughitha. Hawalaina wala alaina. Ya Allah berikan ghaithan mughitha. Berikan hujan yang memberikan kepada kami. Maka hujan. Terus itu saat itu Rasulullah SAW belum turun dari mimbar. Itu dari awan, dari Jawa ada awan sebesar tameng dalam riwayat. Semakin dekat semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ternyata besar. Menutupi mereka dan kemudian turun hujan. Sehingga Rasulullah belum turun dari mimbar. Sudah basah jenggot beliau dan pakaian beliau karena hujan. Bukankah ini membuktikan adanya Allah SWT? Ketika meminta, dikasih. Kalau meminta kepada yang tidak ada, siapa yang mau ngasih? Tapi kalau meminta kepada Allah, Allah ada. Maka Allah SWT mengabulkan. Maka Allah SWT menyatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan, aku dekat, kata Allah. Aku akan mengabulkan permintaan doa-doa hamba-hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka mau mentaati perintah-perintahku dan mau mereka beriman kepadaku. Qul inna a'udzubikumullah. Sampai kemudian hujan terus-menerus, kemudian datang lagi Arabi, orang Arab tadi, datang lagi setelah seminggu kemudian. Ya Rasulullah, akan binasa anak-anak, akan binasa manusia, akan binasa binatang ternak kami, hujan enggak berhenti-berhenti. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan menyatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, fil akami wal audiyah. Ya Allah, di lembah-lembah, di kebun-kebun, dan di bukit-bukit. Sampai kemudian meminta suqya rahmah, la suqya adab. Ya Allah, berikan kepada kami tuangan rahmat, jangan tuangan adab. Maka terjadi apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillah. Sebagian besar kaum muslimin dan sebagian besar kita semuanya ketika berdoa sudah pernah berdoa dan kabul. Kalau diingat-ingat dulu saya pernah minta ini, ternyata sudah terjadi sekarang. Dulu pernah minta begini, ternyata sudah terjadi sekarang. Qul inna a'udzubikumullah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mendengar doa hamba-hambanya. Dalil yang keempat, dalil fitrah. Fitrah manusia yang tidak bisa diingkari. Semua manusia secara fitrah mengakui keberadaan Tuhannya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa hamdika. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.